Alhamdulillah, pada malam ini sebagaimana kita telah sepakati, kita akan bicarakan tentang masalah-masalah di dalam kitab siam ataupun kitab puasa, di mana pada minggu ini dan juga minggu hadapan yang merupakan minggu yang terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang mulia, kita akan bincangkan secara ringkas ataupun mungkin sebahagian masalahnya mungkin dengan cara panjang, iaitu masail hukum mahkam berkenaan dengan puasa. Walau bagaimanapun, tidaklah kita akan dapat merangkumi segala pembahasan tentang kitab puasa ini, kerana bagi siapa yang ingat bahawa di dalam bab fiqah, kitab puasa merupakan salah satu kitab yang agak panjang. Hadis-hadisnya, pembahasan ulama, masailnya amat banyak. Apakah tidak sebab puasa ini termasuk salah satu daripada rukun Islam yang lima. Jadi minta maaf kalau dalam ada kurang di dalam kekurangan di dalam apa dipanggil ni presentation ni, kerana ni dulu kita buat untuk jemaah yang tidak berbahasa Melayu. Jadi ada yang sempat saya tukar yang terjemahannya pada bahasa Melayu, ada yang tidak, tapi kalau ikut pengalaman kita minggu lepas, kita pun dah baca teks-teks dalam bahasa Inggeris. Saya rasa tak ada masalah, insyaAllah. Cuma yang masalahnya tulisan dalam bahasa Arab, itu yang masalah saya rasa, eh? Okay. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita bersiam. Jadi biasanya ulama akan mulakan dengan definisinya daripada sudut logah, dari sudut bahasanya dan daripada sudut istilahnya, dan ia akan membantu kita memahami hakikat ibadah puasa itu. Maka daripada sudut bahasa, artinya imsak, iaitu menahan diri. Umum menahan diri daripada apa-apa juga, sama ada makan, minum ataupun berkata-kata. Jadi itu namanya puasa. Sebagaimana firman Allah SWT kepada Maryam alaihissalam, fakuli washrabi waqri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maka makan dan minumlah, dan waqri aina, maka tenangkanlah hatimu, lebih kurang gitulah terjemahannya. Jika engkau melihat seorang, katakanlah aku bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman agar berpuasa as-saum, maka aku tidak berkata-kata kepada sesiapa hari ini. Jadi itu puasa nazar Maryam alaihissalam selepas dia melahirkan anak, perintah Allah SWT agar dia berpuasa, tapi bukan makan dan minum, sebab dia baru makan dan minum. Fakuli washrabi, makan dan minumlah, tapi lepas tu dia berpuasa. Maknanya apa? Dia berpuasa menahan daripada tidak berkata-kata. Baik. Kemudian daripada surat syariat pula, bagaimana definisi Syekh Taimin rahimahul taala, iaitu at-ta'abbud lillah bil imsaki 'anil akli wasyurbi wa sa'ir al-mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Itu beribadah kepada Allah dengan menahan diri. Jadi ada perkataan menahan diri di situ, itu imsak. Tapi daripada apa? Daripada makan dan minum, dan begitu juga semua perkara yang membatalkan puasa, al-mufakkirat. Bermula daripada terbitnya fajar sampailah terbenamnya matahari, ini waktu maghrib. Jadi kalau kita nak tahu apa itu puasa daripada sudut syarak dalam syariat kita, inilah dia. Tapi mestilah kita menahan diri daripada makan, minum dan segala yang membatalkan puasa itu, kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebutkan di situ at-ta'abbud lillah. Kalau kita buat kerana selain Allah SWT, kerana ikut-ikut orang ataupun kerana nak tunjukkan orang, lebih dahsyat lagi, maka itu bukan puasa yang disyariatkan. Baik. Kemudian daripada sudut hukumnya, kita tahu bahawa hukum berpuasa dalam bulan Ramadan, hukumnya wajib. Itu adalah hukum puasa dalam bulan Ramadan. Tetapi di sana ada beberapa puasa yang tidak wajib, puasa-puasa sunat. Jadi hukumnya wajib menurut nas. Nas maknanya Al-Quran dan hadis, dan begitu juga ijma' ulama'. Tidak ada ulama' yang mengatakan puasa di bulan Ramadan itu tidak wajib, dan ia termasuk salah satu daripada rukun Islam, seperti yang terdapat di dalam hadis Jibril yang masyhur, apabila beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam, kabarkan aku tentang Islam. Nabi SAW pun menjawab, Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi disebutkan di situ adalah berpuasa dalam bulan Ramadan. Kemudian Jibril kata apa pada Nabi SAW? Betul ke salah? Betul, telah benar langkau sadaqta. Jadi menunjukkan bahawa ini adalah rukun Islam. Walaupun Islam tu banyak, tapi ini sajalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terhadap soalan Jibril alaihissalam. Dan apa yang menjadi rukun berarti ia adalah amat amat penting. Sebagaimana rukun bangunan dan sebagainya, maka apabila lemah ataupun roboh rukun tersebut, maka akan robohlah seluruh bangunan. Baik, kemudian hikmah mensyariatkan ibadah puasa adalah untuk menguji kejujuran ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai jenis ibadah. Jadi orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak semua beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara jujur. Ada yang beribadah kepada Allah SWT kerana dia mudah nak buat ibadah ni, dia suka nak buat ibadah ni mengikut hawa nafsu dia. Dia memang syok berpuasa, dia memang syok zikir, betul tak? Ada tak orang syok zikir? Dia suka solat sebab dapat sujud, nanti dahi dia hitam, dia suka. Contohnya lah. Okay. Ada yang syok keluarkan duit, itu jarang lah. Jarang orang yang suka keluarkan duit, itu jarang. Tapi mungkin ada, dia tak sayang duit. Saya ada banyak duit. Dan kita ada haji, kita ada ibadah-ibadah lain. Dan puasa adalah salah satu ibadat yang mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri, yang tidak terdapat pada kebanyakan ibadah-ibadah lain. Jadi bila ada variety dalam ibadat itu, kemudian hamba itu melakukan semuanya, maka barulah dapat dikenal hamba ini benar-benar taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada satu ibadat saja, zikir saja, kita tak boleh tahu bahawa ini betul-betul hamba Allah SWT yang benar-benar ataupun tidak. Bila diuji, barulah kita tahu. Baik, kemudian antara kelebihan berpuasa banyak, inilah yang terpenting di antaranya. Yang pertama, puasa itu adalah untuk Allah SWT dalam hadis qudsi yang masyhur, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Melainkan puasa, maka ia adalah untukku dan akulah sendiri yang akan membalasnya. Jadi balasan terhadap puasa ini tidak ditentukan dengan takdir bilangan yang biasa diberikan kepada ataupun untuk ibadah-ibadah lain, tapi Allah SWT akan menentukannya. Dan antara sebabnya adalah terdapat di dalam ibadah puasa itu rahsia. Yani dia ibadah yang perlukan kepada kesabaran, dan termasuk dalam kaedah bahawa kesabaran itu akan dibalas oleh Allah SWT bi ghairi hisab, innama yuwaqqas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Jadi itu kelebihan berpuasa. Kemudian seorang yang berpuasa itu akan mendapat dua kegembiraan, satu yang cepat, satu yang lambat. Iaitu ketika dia berbuka, dia akan gembira. Gembira ke sedih bila nampak makanan? Kalau betul-betul puasa lah. Kalau tak betul-betul puasa, action saja gembira. Baik, jadi dia akan dapat minum, dapat makan. Kemudian satu lagi kegembiraan yang lebih besar daripada itu, apabila dia bertemu dengan Tuhannya di hari kiamat kelak. Dan ini menunjukkan kita disyariatkan bergembira ketika kita berbuka. Jangan sedih-sedih. Baik, yang ketiga, puasa akan mensyafaatkan orang yang berpuasa pada hari kiamat. Puasa akan mensyafaatkan orang yang berpuasa. Macam mana tu? Puasa tu perbuatan ke orang? Malaikat atau apa? Puasa tu adalah perbuatan orang. Bagaimana perbuatan boleh mensyafaatkan seseorang? Jadi dia daripada sudut zahir dan juga daripada sudut makna. Daripada sudut maknanya, sebab puasa tu amalan yang soleh. Dan antara yang dapat mensyafaatkan seseorang pada hari kiamat kelak adalah amalannya. Bahkan itulah syafaat yang paling utama, syafaat yang diberikan atau disebabkan oleh amalan-amalan ibadat solehnya. Satu lagi, puasa akan datang padanya. Dia akan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku telah menghalangnya daripada apa? Daripada makanannya, daripada makannya dan daripada minumnya dari siang hari. Solat pula akan datang dan akan minta syafaat pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku yang menghalangnya daripada apa? Daripada tidur pada malam hari. Jadi dia berjaga malam, baca aku Quran. Jadi itu kelebihan berpuasa mengikut hadis yang sahih. Kemudian mulut seorang yang berpuasa itu, walaupun dia busuk sebenarnya di kalangan orang yang bersebelahan, tapi ia lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada minyak wangi kasturi, daripada misk. Sebabnya apa? Sebab bau mulut orang berpuasa itu adalah kesan daripada ketaatan. Dan Allah SWT amat mencintai ketaatan dan kesan-kesan ketaatan. Sebab tu orang yang dalam ihram kemudian dia meninggal dunia, Nabi SAW tidak benarkan kita apa? Kita minyak wangikan dia sebagaimana kita wangikan mayat, kafannya dan sebagainya. Sebab apa? Ia adalah kesan daripada daripada ketaatan. Begitu juga orang yang mati syahid, tak perlu nak dimandikan, kita tanam saja dengan darah-darahnya. Sebab apa? Darah itu adalah kesan daripada jihad. Dan hari kiamat kelak semuanya akan menjadi apa? Akan menjadi wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun warnanya warna darah. Baik, kemudian tapi tak bermakna bahawa kita busuk-busukkan mulut kita ketika berpuasa. Kita tak mau gosok gigi lepas sahur, dah tak gosok gigi, cuba bayangkan. Yang teruk lagi lepas buka tak gosok gigi, itu dah 48 jam. Jadi itu permasalahan lain. Kita cerita tentang perkara baik, yakni ia wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seorang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Allah akan jauhkan dia daripada neraka selama 70 kharif. Kharif ditafsirkan oleh ulama sebagai 70 tahun. Jadi amat jauh antara dia dengan neraka sebab dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, seorang yang berpuasa dengan ikhlas akan masuk syurga dari pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan. Dan dalam hadis Nabi SAW menerangkan bahawa pintu Ar-Rayyan inilah pintu khas untuk as-sa'imun, untuk orang-orang yang berpuasa. Apabila mereka masuk, dia akan ditutup. Tidak ada orang yang akan masuk melalui pintu itu melainkan orang-orang yang berpuasa. Ini kelebihan orang yang berpuasa. Dan kalau seorang itu berpuasa khususnya dalam bulan Ramadan, dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan penuh keimanan, penuh mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi yang tadi itu adalah fadail puasa secara umum, dan satu itu untuk bulan Ramadan. Adapun puasa dalam bulan Ramadan, tentulah ia tidak sama dengan ini ganjarannya tidak sama dengan puasa puasa sunat yang lain. Faedah berpuasa ini juga kita tambah. Yang pertama, seorang yang berpuasa itu dia akan menahan hawa nafsunya daripada yang dihalalkan oleh Allah SWT. Asalnya makanan minuman tu di siang bulan Ramadan tu halal, bersatu dengan isteri asalnya halal. Jadi bila dia menahan yang halal kerana Allah SWT, ia akan melatihnya menahan daripada yang haram. Jadi lagi mudah dia menahan hawa nafsunya daripada yang haram. Yang halal dia dah boleh tahan, apalagi yang haram. Jadi itu faedah berpuasa. Lagi-lagi kalau dia selalu berpuasa sunat. Kemudian orang yang lapar perutnya akan lemah syahwatnya, yakni akan nafsunya akan amat berkurangan. Tapi kalau perutnya sebaliknya kekenyangan, maka anggota lain semua akan apa ni, akan segar bugar pula, mata segar, telinga segar, hidung semua segar dan seterusnya. Jadi dia susah nak jaga syahwatnya. Jadi ini amat baik, ni remedi yang baik untuk orang-orang yang apa ni, yang kuat syahwatnya. Sebab tu Nabi SAW menasihatkan orang-orang yang bujang, yang mampu, man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Siapa yang mampu hendaklah berkahwin. Tapi kalau tak mampu, maka Nabi SAW berkata hendaklah dia berpuasa sebab ia adalah benteng untuknya. Jadi ini satu perkara yang diketahui oleh semua orang. Kemudian antara faedah puasa yang lain adalah seorang yang berpuasa akan bersimpati dengan orang yang susah, dengan orang fakir miskin yang tak dapat makanan, kalau dapat pun tak mencukupi, yang lapar. Dan tidak akan sama orang yang melalui sesuatu dengan orang yang apa, mendengar sesuatu. Dengar je, yalah kita sedih juga kan. Tapi kalau kita sendiri lapar, baru kita tahu macam inilah rasanya orang susah. Baik. Jadi dengan itu, kalau kita dah rasa macam inilah rasa perasaan orang susah, maka kita kan menolong, membantu orang susah. Kemudian biasakan, dia akan membiasakan diri seseorang yang berpuasa itu dengan peraturan-peraturan dan menjaga masa. Kita lihat dalam ibadah puasa semua ikut timing. Sahur pukul berapa, buka pukul berapa, eh? Dan solat kita nak kita jaga. Jadi kita sentiasa mengikut sistem, dan ini amat bagus sekali untuk apa ni, untuk umat secara keseluruhan. Orang yang biasa tidur pun bulan puasa mesti dia nak bangun juga, sahur pun dia mesti nak bangun. Betul, kalau dia tak bangun apa? Nanti dia lapar. Kalau boleh dia tak tidur sampai maghrib over pun, tapi bulan puasa dia mesti nak apa? Nak bangun pasal nak buka. Itu bagus. Sekurang-kurangnya yang itulah, yang malas pun akan jaga masa. Kemudian kita ada solat tarawih dan lain-lain lagi. Jadi sentiasa saja kita apa ni, kita membiasakan diri dengan peraturan. Kemudian yang berikutnya, puasa ni, ibadah puasa mengumumkan pada mata dunia tentang prinsip kesatuan umat Islam. Bahawa umat Islam adalah umat yang satu. Puasanya bersama-sama, bukanya bersama-sama, hari raya-nya bersama-sama, tarawih dan sebagainya. Jadi ini antara ibadat yang merupakan syiar Islam. Syiar Islam. Kemudian dalam bulan puasa orang akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak biasa pergi masjid akan pergi masjid, yang tak pernah pergi masjid pun nak pergi masjid. Dan hati orang-orang pada dalam bulan puasa itu akan menjadi lembut. Baik, maka inilah peluang yang terbaik untuk dakwah. Baik, kita nasihatkan dengan kata-kata, kita keluarkan ayat Quran, terangkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Pasal waktu itu hati-hati apa ni, nak mendengar, nak memikirkan, nak insaf, nak taubat. Beramai orang yang bertaubat dalam bulan Ramadan. Jadi dahulu dia ada maksiat itu dan ini, dalam bulan Ramadan banyak yang dapat taubat. Jadi para pendakwah, jangan lepaskan peluang berdakwah pada bulan-bulan, pada bulan puasa. Kemudian kenaan dengan bilakah kita berpuasa, puasa yang wajib, iaitu dalam bulan Ramadan. Dan bila itu bulan Ramadan? Bila kita nampak anak bulan. Bila kita lihat anak bulan. Kat mana kita nampak anak bulan? Kat TV tak, eh? Kat mana? Kat di langit, di langit. Mesti keluar, nampak di langit. Dan dia bukan ada di atas, tengah-tengah atas kita, tapi dia hujung sana. Baik. Dan anak bulan tu mestilah dilihat waktu siang ke waktu malam. Waktu malam, yang sejurus terbenam matahari, bulan akan naik. Yang anak bulan akan naik. Kalau kita nampak, oh, kita nampak bulan dah. Besok puasa tak ada, tu waktu siang, tak pakai. Jadi untuk menetapkan hilal ini adalah nampak anak bulan selepas maghrib. Waktu arahnya selalunya di arah barat. Seorang melihat anak bulan sudah cukup menetapkan besoknya bulan Ramadan. Tak perlu dua orang untuk pendapat yang kuat. Tetapi hendaklah kesaksian tersebut diterima oleh qadi ataupun hakim, yakni pemerintah dalam negeri. Kalau diterima kesaksian orang tersebut, maka besok diisytiharkan sebagai bulan Ramadan. Maka semua mesti ikut. Bukan maknanya setiap seorang individu mesti tengok anak bulan, dan kalau dia nampak baru dia puasa esok hari. Tetapi cukup dengan dia apa ni, menerima khabar daripada apa ni, daripada orang lain. Jadi bila kita lihat anak bulan tanggal 29, sebab bulan Qamari dalam Islam tu bulan Qamari, jadi dia 29 hari, tak boleh kurang, dia tak ada 28 hari. Tetapi dia mungkin lebih daripada 29 hari menjadi 30 hari. Jadi antara 29 dengan 30. Jadi kalau kita nampak malam 29, maknanya besoknya dah 1 Ramadan, bukan 30 Syaban lagi. Tapi kalau kita tidak lihat anak bulan kerana sebab-sebab tertentu, walaupun kerana dilindungi oleh awan jerebu macam seperti musim-musim sekarang ni, maka kita cukupkan bulan Syaban itu sebagai 30 hari. Jadi besoknya 30 Syaban, lusa baru apa ni? Baru 1 Ramadan. Dan dalil itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa daripada kalian melihat bulan atau menyaksikan bulan itu, dalam dia puasanya. dan firman Allah ataupun hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Puasalah mengikut ru'yahnya dan berbukalah, yakni berhari raya lah kalian mengikut ru'yahnya. Jika dilindungi awan atas kamu, maka cukupkanlah yakni iddah bulan Syaban itu sebagai 30 hari. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim dengan riwayat-riwayat yang berbeza. Saya pilih lafaz ini sebab lafaz ini mentafsirkan sebahagian lafaz yang mungkin tidak berapa jelas, iaitu faqdurulah. Jika dilindungi awan, hendaklah kamu takdirkannya. Jadi orang kata takdir itu ikut hisab. Jadi sebenarnya ditafsirkan dengan riwayat-riwayat lain, iaitu kita cukupkan 30 hari. Zaman Nabi SAW tak ada hisab-hisab. Lagi-lagi saya dengar ada ustaz yang expert dalam bab ini, dia kata kalau kita nak kira kedudukan anak bulan ikut hisab tu, dia punya formula makan 10-15 muka surat. Takkan 15 muka surat punya formula zaman Nabi SAW ada. Dia pun salat, saya rasa berapa ratus tahun selepas itu. Lepas tu dah buat 15 page formula. Tu pun bukan formula yang biasa-biasa. Formula dah apa, dah combine-combine punya tu. Tak formula atas formula atau dalam formula. Itu pun belum tentu apa ni, tepat pengiraan ni. Tak mungkin tepat. Kita akanlah Islam nak susah-susah kita untuk apa ni, untuk menetapkan masuknya bulan yang penting Ramadan dan raya ni dengan hisab, kira-kira matematik. Tak mungkin. Bahkan kata ulama menggunakan hisab untuk menetapkan anak bulan adalah bid'ah. Bid'ah maknanya apa? Ia satu perkara yang diada-adakan dalam agama, dalam ibadat. Tak pernah diajar oleh Rasulullah SAW. Baik, pembahasan tu panjang, kita ambil ini je lah. Barang siapa menyaksikannya dari kamu, hendaklah dia puasanya. Puasanya ialah puasa bulan tersebut. Sama ada di dalam negeri ataupun dia di luar negeri, yakni di lautan ke. Jadi seorang-seorang pun dia kena puasa, ataupun di padang pasir. Cuma bezanya, hendaklah seseorang itu berpuasa mengikut ahli negerinya. Dia mesti ikut ahli negerinya. Kalau semua puasa, dia puasa. Semua tak puasa, dia tak boleh puasa. Dan orang ramai ikut siapa? Ikut imam. Ya, ini ketua dan pemimpinnya. Jadi pemimpinlah yang menetapkannya. Jadi mungkin antara satu negeri dengan satu negeri berbeza-beza bulan awal Ramadan ya. Maka itu semua tak menjadi hal. Kewajipan kita adalah mengikut imam. Bukan kita jadi imam. Baik, kita ikut imam. Walaupun mungkin salah. Walaupun orang yang naik saksi tentang ruya itu pendusta. Walaupun dia gunakan hisab yang kita katakan tadi bid'ah, kita tetap ikut. Sebab apa? Kita ada satu hadis Nabi SAW menerangkan tentang hal demikian. Saumukum yaumu tasumun wa fitrukum yaumu tuftirun wa adharakum yaumu tudahun. Maksudnya hari puasa kamu mengikut hari kamu berpuasa. Ini orang ramai puasa. Hari raya kamu mengikut hari kamu berhari raya. Begitu juga hari raya haji mengikut hari kamu hari raya haji. Dia tak ada namanya puasa sorang-sorang, hari raya sorang-sorang, hari haji sorang-sorang. Ada pun syarat-syarat nak lihat nak bulan tu, orang itu mestilah dipercayai seorang yang adil. Adil maknanya dia tak buat dosa besar dan dia tidak melakukan dosa-dosa kecil secara berterusan. Maknanya dia tidak fasik. Dan dia mempunyai penglihatan yang kuat. Bukan orang yang dia punya degree, cermin mata dia dah teruk. Macam ni pun dia tak nampak nak tengok anak bulan yang kecil tu. Manalah kita boleh terima eh. Walau pakai mana pun, itu bukan urusan kita, itu urusan mahkamah. Sebab tu kalau negeri kita tak nampak anak bulan, maka kita ikut rukyah daripada negeri yang berdekatan. Sebab tu perlu kerjasama antara satu negeri dengan negeri yang lain. Kemudian satu hal lagi adalah berpuasa beberapa hari sebelum Ramadan. Boleh tak kita berpuasa beberapa hari sebelum Ramadan untuk mengambil jalan selamat? Mana tahu yang kita lihat tu salah. Rupa-rupanya sebelum tu dah apa ni? Dah Ramadan. Di dalam hal ini, Islam melarang kita melampau-lampau dalam berhati-hati dalam ibadat. Asalnya dah masuk bulan Ramadan ke belum? Asalnya belum. Yang kita sangkakan atau kita rasakan dah masuk Ramadan. Dalam hal ini kita ada asal, yakin. Serta kita ada syak. Jadi kita buang yang ragu-ragu, kita kembali kepada asal. Asalnya belum Ramadan, sampai kita yakin dia Ramadan. Sebab tu Nabi SAW bersabda, la taqaddamu Ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmain illa rajulun kana yasumu sawman fal yasumhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan mendahului Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari, yakni 29 Syaban atau 28 Syaban ataupun 30. Kecuali seorang yang biasa berpuasa, maka berpuasalah. Jadi kalau kita tak biasa puasa sunat, tahu-tahu je kita nak puasa dekat-dekat dengan Ramadan, akhir-akhir Syaban, maka mengikut hadis ini boleh tak boleh? Tak boleh. Haram ke makruh? Asalnya haram. Sebab dia apa ni? Melampau-lampau dalam agama. Melainkan orang yang yasuh musawman, yang biasa berpuasa, yang ni puasa Senin Khamis contohnya, walaupun 29, walaupun 30, ataupun orang yang walaupun dia memang tak biasa puasa, tapi dia dah tak ada time lain untuk tabak puasanya, melainkan 29 lah, barulah dia ada masa, barulah dia ada lapar. Kita baik sangka lah, bukan kerana nak apa ni, nak cepatkan Ramadan tu. Jadi yang demikian itu dimaafkan, dibolehkan. Sebab kalau dilambatkan lagi, dia akan berdosa. Yang ini tabak puasa apa ni, selepas atau masuk Ramadan lagi satu. Jadi menunjukkan bahawa puasa itu ibadatnya kita puasa satu bulan je. Kalau kita puasa awal satu atau dua hari, dia dah tak jadi satu bulan. Dia jadi apa? 31 hari atau 32 hari. Jadi jangan lebih-lebih, itu maksud dia. Walaupun puasa itu satu ibadat yang dicintai Allah SWT dengan fadail yang banyak. Inilah mabda' ataupun prinsip bid'ah. Sunnah dan bid'ah. Sunnah adalah buat apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang ditinggalkan, dilarang dan yang ditinggalkan. Kemudian siapa yang wajib berpuasa? Ada 5 orang wajib berpuasa. Pertama, Muslim. Ini tak ada syak lagi lah, orang kafir dia asal dia tak wajib puasa. Nikmat maksudnya kalau dia berpuasa sedang dalam keadaan kekufuran, puasanya tidak diterima. Tapi dia sebenarnya diperintahkan untuk berpuasa. Sebab tu tak boleh kita jual makanan, minuman siang hari Ramadan, walaupun pada orang kafir yang akan makan kat depan kedai kita. Kita berdosa besar. Itu orang kafir yang makan apa? Bukan kita yang makan. Kita kasih dia makan aja. Jawabnya tak boleh. Sebab asalnya orang kafir wajib berpuasa, tapi dia tak sah puasanya sampai dia masuk Islam. Sebab tu tentang apa ni, syarat ini diketahui ramai lah. Allah SWT pun bila berfirman tentang apa ni, ayat puasa ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumus siyam, dituliskan atas kamu, wajib atas kamu berpuasa, kama kutiba alallazina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. Jadi puasa ni bukan ibadat untuk orang Islam, umat Muhammad SAW je. Semua umat telah wajib, telah diwajibkan atas mereka berpuasa. Cuma cara berpuasanya yang berbeza-beza. Yang kedua, hendaklah dia mukallaf. Mukallaf maknanya akil baligh. Ini semua kita tahu lah. Tapi yang baligh ni penting. Baligh tu ada 3 tanda baligh untuk lelaki dan 4 tanda baligh untuk perempuan. Tiga tanda ya adalah, yang pertama keluar air mani, sama ada dengan apa ni, dengan mimpi ataupun dengan selainnya. Tak mimpi pun kalau keluar air mani, maka itu tanda baligh. Atau bukan dan ataupun tumbuh bulu di kemaluan. Bulu macam mana? Bulu yang tebal. Jadi yang itu menunjukkan bahawa dia telah puberti lah, dia telah baligh walaupun belum keluar air mani. Baik. Dan yang ketiga, cukup umur 15 tahun. Tahun apa? Tahun hijrah. Tahun bulan. Jadi dia punya 15 tahun lagi cepat daripada yang kita ikut apa ni, kalender Masihi. Ini untuk lelaki dan perempuan, tapi untuk perempuan kita tambah lagi satu, iaitu keluar darah haid. Kalau dah ada darah haid, maka dia telah balik lah. Dah wajiblah dia dia berpuasa. Tapi bila dia wajib berpuasa, selepas dia berhenti haid lah, maksud dia tu. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia berpuasa. Maksudnya bukan dia raja baru dia boleh puasa. Berpuasa maknanya dia mampu berpuasa. Yang ini dia tidak sakit. Kalau dia puasa pun dia tak memudaratkan dirinya. Itu akan diterangkan. Yang keempat, hendaklah dia seorang mukim, bukan musafir. Itu pun akan diterangkan, musafir itu macam mana. Yang kelima, tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Ini saya terjemahkan biasanya khulun minal mawani'. Yang ini tidak ada halangan. Yang dimaksudkan di sini khas untuk wanita, iaitu tahid dan nifas. Jadi kalau kita lihat lima-lima syarat ini, ada tak alasan untuk orang yang tidak berpuasa? Lelaki lima dah tentu dia tidak punya. So dia muslim tak? Muslim. Kau muslim, kenapa tak puasa? Aku bukan kalah. Bukan kalah maknanya dia gila. Bukan belum balik lah. Aku tak boleh puasa. Sakit, cerita lain. Mana MC? Itu cerita ya. Aku musafir. Kalau tak musafir mana boleh? Tak puasa. Jadi kita kena tahu syarat-syarat ini. Dan dalilnya adalah firman Allah SWT, barang siapa di antara kalian sakit, faman kana minkum maridan au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka qada'lah pada hari-hari lain. Jadi Allah SWT beri kelonggaran bagi dua golongan, iaitu orang yang sakit dan dalam perjalanan. Masalahnya sakit ni sakit apa? Sakit tekak, luka, ada taruh handi plus, sakit juga kan. Jadi sakit ni macam-macam sakit. Kemudian daripada sudut tempoh sakit tu pun ada dua macam. Satu, sakit sementara juga. Walaupun lama satu tahun, masih sementara lagi, masih boleh baik lagi. Satu adalah sakit berterusan, tak ada harapan sembuh. Kemudian nak tahu ia sakit yang boleh mengecualikannya daripada berpuasa. Macam mana kita nak tahu dia sakit yang diterima oleh syariat? Jadi dekat sini yang pertama adalah daripada sudut apa ni, rasa. Dia sendiri dapat tahu bahawa kalau dia dalam keadaan sakit ni, dia puasa akan memudaratkan kesihatan atau melambatkan sembuh penyakit. Jadi dia sendiri rasa, walaupun tak ada doktor cakap, cukup. Ataupun daripada sudut kebiasaan, dia dah biasa dah. Kalau macam gini dia sakit, demam macam gini, temperature macam gini, puasa besok mesti apa ni, mesti tak baik, mesti akan berat dan seumpamanya. Ataupun daripada pakar, iaitu doktor. Doktor mestilah muslim, itu asal dia. Seorang muslim dipercayai. Tapi orang doktor yang bukan Islam, boleh tak terima khabarnya? Dia check diagnose kita, dia kata kamu sakit, besok baik jangan puasa, maka membuat ni semua. Jadi dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ulama mengatakan kalau kafir tak boleh walaupun dia doktor. Tapi Syekh Taimin mengatakan, dan mengikut pendapat yang lebih kuat, bahawa doktor itu walaupun dia bukan Islam, dia pakar dalam bidangnya, dia dah dianggap sebagai profesional. Dan orang-orang yang profesional ini diterima kata-kata mereka dalam bidang, dalam bidang mereka. Dia tak akan tipu dalam apa ni, dalam bidang ni. Lagi-lagi doktor, dia akan menjejaskan apa ni, dia punya profesionalism. Jadi dengan itu kita boleh terima. Sebab Nabi SAW bila hijrah, dia panggil apa, guide, travel guide. Dan travel guide dia orang musyriki. Tapi pasal dia expert, profesional dalam apa ni, nak tunjuk jalan mana semuanya, dan seorang pakai dia dalam hijrah, hijrah lagi. Dan kat belakang orang semua kejar kepala Nabi SAW dan kepala Abu Bakar Siddiq. Dangerous. Kalau musyrikin tu bohong, dia tunjukkan jalan lain, atau dia sendiri yang apa ni, yang nak khianat, boleh saja. Jadi mestilah doktor itu, orang kafir itu adalah orang yang boleh dipercayai dan profesional. Kemudian tahap-tahap sakit. Walaupun Allah SWT umumkan semua jenis sakit, pemangkan aminkum maribal, kita tahu ada sakit yang sikit aja, betul tak? Sakit gigi, luka sikit, ingus saja, ataupun batuk saja, dan seumpamanya. Yang ini tidak memudaratkan puasa. Yang ini tidak boleh jadi alasan untuk kita tidak berpuasa. Nanti kita akan datangkan dalil yang bersempat. Kemudian kita ada orang yang jika berpuasa, yakni orang yang sakit, jika berpuasa dia tidak menjejaskan kesihatan, tapi sakit. Jadi yang ini yang bagus baginya adalah apa? Berpuasa. Jangan tinggalkan puasa. Sebab kesihatan ni tak terkejar, tak akan melambatkan sembuh penyakit. Demam-demam biasa dia ke apa ke, okay, tak. Awak tak nak, awak nak puasa lagi bagus. Sebab apa? Sebab awak bila puasa, dia lebih apa ni, lebih baik awak akan puasa bersama orang ramai. Lebih senang lagi. Kalau awak qada nanti, awak puasa seorang-seorang. Berapa banyak orang yang lambat-lambat dengan qada sampai itulah 29-30 Syaban. Nak cari game tu lah. Seorang-seorang puasa berat. Dan kedua, kita akan puasa dalam bulan Ramadan, bulan Fadilah, bulan keutamaan. Jadi lebih baik kita puasa kalau kita sakit yang tidak menjejaskan kesihatan. Yang kedua, kita susah berpuasa tetapi ia tidak menjejaskan kesihatan. Susah sikit puasa, ada susah payah sikit. Jadi yang ini makruh kita berpuasa. Kenapa kita tak mengambil rukhsah keringanan yang Allah berikan dalam ayat tadi? Pemakanan minkum maridun, apa? Puasa tu jangan puasa. Jangan puasa, kotak je nanti. Jadi itu menjejaskan kesihatan kita, maka berbaik kita buka dulu. Yang ketiga, susah berpuasa dan menjejaskan kesihatan. Makin teruk nanti kita punya kesihatan, yang ini haram kita berpuasa. Jadi dalilnya adalah hadis Amr bin Al-As yang junub pada satu hari. Kemudian dia nak mandi pakai air, dia takut sebab sejuk akan memudaratkan kesihatannya. Dan dia teringat, dia kata pada Nabi SAW lepas tu, dia teringat firman Allah SWT, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kamu. Jadi jangan bunuh diri. Walaupun tu sebenarnya ayat itu dalam jihad fi sabilillah, tetapi Amr bin Al-As menganggap bahawa apa juga yang boleh memudaratkan diri kita, walaupun tak membunuh, kita jangan lakukan dia. Jadi dia bertayamum dan dia jadi imam lagi. Nabi SAW tanya, kau jadi imam kepada orang ramai sedang kau dalam keadaan junub. Jadi Amr bin Al-As pun ceritakan lah. Kemudian Nabi SAW ketawa, menyatakan Nabi SAW setujukan perbuatannya. Jadi walaupun ayat kata sakit, bukan semua jenis sakit, sakit yang menjejaskan kesihatan. Boleh setakat ni? Kita nak kena lagi sikit lah. Okay, maka insyaAllah kita sempat jawab soalan ke. Kemudian soalan lagi yang disebutkan dalam ayat tadi adalah yang yang wajib puasa adalah orang yang mukim, yang dalam negeri. Jadi orang yang musafir tak wajib puasa. Dan safar, yang perjalanan yang membolehkan orang itu tidak berpuasa, adalah safar yang sama yang membolehkan seorang itu solat qasar, iaitu pendekkan solat 4 rakaat jadi 2, 3 rakaat jadi 2. Dan itu adalah perjalanan apa ni, unta sehari semalam. Dan ulama mentakdirkannya sebagai lebih kurang 81 km dan 16 meter. Tu kalau naik Z lah, kita convert dia dengan unit kita sekarang ni, kilometer. Tetapi ini takdiri sajalah, takdiri maknanya agak-agak saja. Lebih kurang 81 km kalau kita dari Singapura sampai dekat air hitam gitu. Zaman dulu lah hitam, terus sekarang sampai kat mana? Jadi kalau kita lalui jarak demikian, maka kita boleh solat qasar, maka kita boleh buka puasa. Namun apakah yang afdal untuk musafir itu tidak berpuasa ataupun berpuasa? Jadi tetap boleh jawab dengan satu jawapan. Kita kena lihat keadaan-keadaan orang yang musafir ni. Ada tiga keadaan. Yang pertama, dia musafir, kalau dia puasa tak ada masalah, tidak memberatkan langsung. Dia naik kereta aircon, kereta pun yang paling besar, paling sedap, Mercedes contohnya. Tak haus, tak panas, tak apa semuanya adalah tutup tingkap semuanya. Tak ada kena angin, tak ada apa. Sampai 3 jam, tak sampai 3 jam dah sampai 81 km. Jadi sekejap dia 81 km, kacang eh, setengah jam dia sampai. Adakah dia berbuka? Jawabnya lagi baik, dia tidak berbuka. Walaupun dia boleh berbuka, semua ulama kata walaupun tak menyusahkan, dia boleh berbuka. Tapi yang betulnya lagi bagus dia berpuasa terus. Yang kedua, kalau dia berbuka lebih mudah baginya, maknanya ada kesusahan sikit lah. Jadi yang itu boleh juga ada berpuasa tapi makruh. Yang ketiga, kalau ada berpuasa sangat memberatkannya. biasanya dalam bulan Ramadan, tapi dalam bulan Ramadan orang jarang betul puasa. Maksud saya bila berumrah, padahal umrah itu banyak kerja dan sebagainya, mereka tahanlah puasa. Yang ada sampai memberatkan mereka, sampai jatuh pingsan. Jadi yang ini tentu sekali haram hukumnya. Jadi dalil untuk hal-hal ini, ini dalam bahasa Arab supaya kena terjemah kan. Kita ada tiga hadis, tiga keadaan ini disokong oleh tiga hadis. Sebab tu kita ada tiga hukum. Yang pertama, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'im. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya sesungguhnya kami dahulu bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah orang yang berpuasa mencemooh orang yang berbuka, dan tidak pula orang yang berbuka mencemooh orang yang berpuasa. Jadi ada orang berpuasa, ada yang tidak. Dan safar ini juga diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu ada dan sallallahu diam menyatakan ini sunnah. Jadi nak puasa boleh, tak puasa pun boleh. Ya kan? Tidak wajib kita berbuka ketika kita musafir. Kemudian yang berikutnya adalah an Abi Darda, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi yaumin shadidil har. Hatta inna ahadana la yadha'u yadahu 'ala ra'sihi min shiddatil har wala fina sa'iman illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha. Kami bersama Nabi sallallahu dalam bulan Ramadan, dalam hari yang amat panas, sampai seorang daripada kami terpaksa meletakkan tangannya atas kepalanya min shiddatil har, kerana panas sangat. Dan tak ada orang yang berpuasa di antara kami kecuali dua orang, iaitu Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawah. Jadi kalau ada berat sangat, jangan puasa. Tapi nak puasa boleh tak? Boleh, bagi siapa yang kuat. Yang kuat siapa? Dua orang, dia Abdullah bin Rawah, seorang sahabat, dan Rasulullah SAW. Jadi keadaan berbeza-beza, hukum berbeza-beza. Kemudian hadis yang ketiga adalah masyaka ilaihi nasu annahu qad syaqqa alaihim as-siyam wa yantaziruna ma sayaf'al ar-rasul da'a bi ina'in bihi ma ba'da al-'asr wa huwa 'ala ba'irin fa akhadahu wa shariba wa an-nasu yanzuruna ilayhi thumma qila lahu ba'da dhalik inna ba'da an-nasi qad sam fa qala ulaika al-'usatu ulaika al-'usat. Apabila diadukan kepada Rasul SAW, orang ramai mengadu bahawa puasa ni amat berat, mereka sedang puasa ni dalam bulan haji, hari Arafah, dan mereka lihat apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW meminta bekas dalamnya ada air selepas solat asar. Maknanya mereka sedang puasa, orang pun puasa tapi berat. Jadi Nabi SAW di atas untanya supaya orang semua lihat, dan dia meminumnya. Fa'akhadahu wa syarilah, dan orang ramai melihatnya. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, selepas itu ada sebagian orang yang berpuasa, dekil dengan puasa, sedangkan apa ni berat ni. Maka Nabi SAW bersabda, mereka-mereka itu orang yang ingkar ataupun berbuat maksiat, bila ikal usul, asalnya haram. Jadi memang haram kalau berpuasa juga dalam keadaan yang memberatkan dirinya. Baik, jadi sebab itu kita ada apa? Lihat tadi datang, kita ada tiga keadaan . Kita ada afdal puasa, kita ada makruh, kita ada haram. Tapi Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, ulama Zahiri, dia kata wajib buka kalau dia musafir. Begitu juga wajib buka kalau dia sakit. Sebab Quran zahirnya kata apa? Hendaklah dia qada. Jadi dia pakai Quran aja. Jadi dalam hal ini dia kata siapa yang puasa juga ketika dia sakit ataupun dia musafir, maka dia berdosa. Macam orang apa? Puasa sebelum bulan Ramadan, dan puasa dia pun tak sah, dia kena qada juga. Dahsyat tu . Saja kita sampaikan. Mana tahu tak ada orang cakap macam itu. Baik, kemudian satu lagi tentang mampu. Orang yang wajib puasa adalah orang yang mampu puasa. Dia tak sakit, dia tak musafir, tapi dia hamil, mengandung ataupun sedang menyusukan anak. Dah bersalin tapi sedang menyusu. Tapi menyusu berapa tahun dia susu ni? 5 tahun anak dia susu. Ini cerita tentang apa? Susu dalam masa susuan berapa? Dalam masa 2 tahun. Jadi ada 3 keadaan. Kalau dia takut si kesihatan dirinya saja, ibunya yang takut kalau dia puasa dia akan sakit, maka yang dengan demikian dia boleh qada sahaja. Dia qada cukup. Kalau dia takut kesihatan anak dia saja, kalau dia dia tak rasa apa-apa, tapi dia takut nanti anak dalam kandungannya itu apa ni, tak cukup zat ke apa, ataupun anak yang menyusu tu akan kurang susu ke. Jadi yang demikian ada ulama kata hendaklah dia qada dan fidyah. Dan ini adalah pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Yang ketiga, dia takutkan kesihatan ibu dan anak, dua-dua sekali. Dia pun takut sakit, dia pun takut anak dia sakit. Jadi yang demikian ada 3 pendapat. Satu kata qada, satu kata fidyah, satu kata qada dan fidyah. Dan terdapat satu asar daripada Ibn Abbas, wal murdi' wal hubla idza khafata 'ala awladihima aftarata wa at'amata. Hadis riwayat Abu Daud. Dan seorang yang menyusukan dan yang hamil apabila dia takut terhadap anak mereka, maka hendaklah dia berbuka dan dia bayar fidyah. Tapi ini bukan hadis, ini pendapat sahabat. Jadi yang betul dalam hal ini, dalam tiga-tiga keadaan, semua yang wajib hanyalah qada sahaja. Tak ada dalil yang mengatakan dia qada dan fidyah atau fidyah sahaja. Ini masalah panjang, jadi saya pindik kan. Pendapat yang rajih, kata Syed bin Bas, Syed bin dan lain-lain lagi, dia hanya wajib qada. Kenapa? Kita tak gunakan pendapat Ibn Abbas walaupun dia seorang sahabat. Sebab pendapat ni lemah membandingkan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Sebab Al-Quran mengatakan siapa yang sakit dia cuma qada. Allah SWT tak perintahkan untuk bayar fidyah. Dan orang yang takutkan kesihatan memanglah dia macam sakit. Jadi dia qada, first qada. Yang kedua dia takut kesihatan ibu, yang ketiga kesihatan ibu dan anak. Jadi maknanya dia pun takut dirinya sakit. Datang ni. Jadi yang ini pun dia sepatutnya seperti orang sakit. Adapun yang kedua, dia takutkan kesihatan orang lain, anaknya. Ini sama dengan orang yang terpaksa berbuka untuk selamatkan orang yang dalam bahaya. Seperti apa ni? Pemadam api. Ataupun orang yang sedang tenggelam, jadi dia terpaksa minum air baru dia boleh selamatkan orang kat dalam. Boleh ke tak boleh dia minum air untuk masuk ke tempat bangunan yang terbakar? Jawabnya boleh. Tapi lepas tu dia kena apa? Qadar. Qadar ke? Ataupun qadar dan fidyah? Jawabnya qadar. Sama lah, dia nak selamatkan anak dia. Jadi dia hanya qada sahaja. Baik. Jadi ini masalah yang boleh kita ijtihad sebab tidak ada nas. Tidak ada dalil yang jelas. Itu ada masalah tadi. Azan macam itu ada masalah. Kalau kita tak pulang puasa, azan macam itu awak buka pakai laptopnya azan. Masalah itu time bila, time mana saya tak set lagi. Kalau aku ke, batal ke azan. Sekali lagi sekejap baru dengar apa ni, azan betul daripada masjid. Batal ke azan? Dia ada dua keadaan. Satu orang tu cuai, tak hati-hati dalam apa ni, dalam nak lihat dah ada azan ke belum, ini maghrib. Ataupun dia dah hati-hati lah tapi tersilap. Kalau tersilap tak apa. Tapi kalau dia ambil sambil lewa je, lama dah azan. Memang dia asyik mimpi azan aja. Dah standby apa kurma kat depan, air kat depan. Dan ini batal puasa. Berbeza dengan orang yang waktu malam sahur dia tak tahu dah subuh ke belum. Kan rupanya dah subuh. Yang ini tak apa. Sebab yang ini apa ni, dia pegang kepada asal, asalnya belum masuk subuh. Satu lagi orang yang berpuasa dalam darah yang mukallaf. Mukallaf maknanya dia tidak gila. Kita ada tiga jenis orang yang hampir sama dengan orang gila. Satu orang gila, satu adalah orang yang pingsan. Pingsan macam gila juga. Dan satu lagi adalah orang yang tidur. Ada pun orang yang hilang akal sepanjang hari. Dia dah sahur? Dah sahur? Sebelum masuk subuh dia dah apa? Dia dah pingsan. Sampai lepas maghrib, sampai maghrib. Sah ke tak sah puasa dia? Sah ke tak sah puasa dia? Sah puasa dia? Tak sah puasa dia? Mana boleh sah puasa? Orang yang tak belajar tak sah puasa dia. Tak sah aku juga pun dia tak sah. Tapi ada qada ke tidak? Jawabnya tidak ada qada. Sebab apa? Dia pun tak diwajibkan untuk puasa sebab dia tak belajar. Sebab tu dia tidak ada qada. Orang yang pingsan sepanjang hari, senario sama lepas sahur pingsan. Sahur banyak sangat kan sampai pingsan. Kejauh-kejauh tak apa pun sampai bagi sah ke tak sah puasa dia. Yang benarnya pun ada ulama kata tak sah juga. Macam orang hilang akal. Tapi kena qada tak? Jawabnya kena qada sebab dia bukan hilang akal betul-betul. Orang yang tidur sepanjang hari lepas sahur kekenyangan bangun sampai maghrib, orang ini puasanya sah, tak payah qada. Tapi solat dia kena qada tak? Solat kena qada. Itu insyaAllah pembahasan-pembahasannya. InsyaAllah kita sambung pas insyaAllah. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita kembali pada pembahasan tentang masalah-masalah di dalam ijadah siam. Setelah kita sebutkan syarat-syarat berpuasa, yang pertama sekali adalah masuk waktunya, iaitu bulan Ramadan untuk puasa wajib, dan bagaimana menentukan awal Ramadan. Itu cukup dengan seorang menyaksikan bahawa dia telah melihat anak bulan Ramadhan, walaupun bersama beliau yang pergi melihat bulan Ramadhan itu ramai, tapi dia seorang saja yang berjaya melihatnya, maka itu juga tidak menjadi masalah kesaksiannya. Jika dia seorang yang dipercayai, maka ia akan diterima. Kerana terdapat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu pada zaman Nabi SAW, beliau telah bersama dengan orang ramai untuk melihat anak bulan Ramadhan. Kemudian dia memberi khabar kepada Nabi SAW bahawa dia telah melihat. Di akhirnya bahawa dia seorang yang dapat yang nampak anak bulan, walaupun yang lain tidak dapat melihatnya. Jadi hadis ini sebagai nas bahawa cukup kita dengan seorang yang melihat anak bulan. Baik. Kemudian kita telah sebutkan bahawa terdapat syarat-syarat berpuasa, iaitu orang yang Muslim, seorang yang mukallaf, begitu juga dengan seorang yang tidak yang berpuasa, yang mampu berpuasa, ini tidak sakit, seorang yang tidak bermusafir. Cuma kita terlupa satu syarat untuk musafir ini, hendaklah safarnya itu bukan kerana maksiat. Bukan kerana maksiat safar pergi resort mana untuk main kasino misalnya, di mana tu, Los Angeles ke Las Vegas lah, Las Vegas. Jadi safar macam itu haram, jadi tidak boleh menjadi keringanan untuk dia meninggalkan puasa. Jadi yang boleh adalah safar bukan kerana maksiat. Baik, tentang orang yang mukallaf ini, kita dah sebutkan tadi tentang orang yang hilang akal sepanjang hari, jadi orang yang gila. Jadi orang yang ini, dia sebenarnya tidak diperintahkan untuk berpuasa. Allah SWT hanya mewajibkan orang berpuasa, memerintah orang berpuasa bagi mereka yang berakal, yang faham akan perintah. Dan yang tidak berakal, tidak faham perintah, jadi dia tidak wajib berpuasa. Jadi tidak ada qada baginya pun. Berbeza dengan orang yang pingsan dan orang yang tidur. Adapun nas, kita cuma ada nas untuk orang yang tidur. Ada pun untuk orang pingsan, kita tidak ada dalil. Dalil untuk yang tidur ni, Nabi SAW telah bersabda, rufi'a al-qalamu an thalathin. Diangkatnya kalam pena ni, tidak ditulis atasnya, daripada tiga golongan, iaitu an-na'im hatta yastaytus, daripada seorang yang tidur sampailah dia bangun. Selagi dia tidur, tidak diwajibkan apa-apa. Yang ni tidak, bukan tidak diwajibkan, tidak dihukum perbuatannya. Kata orang kalau dalam keadaan tidur, dia jalan, dia pukul orang, dia bunuh orang, ataupun dia tidur naik kereta, Yang ni dia masuk, start kereta dia langgar, kita saman dia lah. Kalau ada lah sleep walking, yang itu sleep driving, itu lain. Itu daripada mula dia tidur, dia buka kereta dan sebagainya. Bukan orang yang sedang dalam driving dia tidur, itu lain. Sebab apa? Dia tahu dia apa ni, mula-mula dia jaga, dia tahu dia ngantuk. Jadi dia mengabaikan apa ni, larangan daripada memandu dalam keadaan ngantuk. Jadi dia kalau melanggar, dia akan disamat. Betul kan? Betul. Ke orang yang mabuk jangan disamat. Jadi orang tidur pun boleh disamat lah. Tapi susah nak buktikan. Jadi itu tentang tidur. Adapun untuk ya, pingsan sebenarnya ada. Orang pingsan juga, wa'ani, bukan orang pingsan, orang yang gila ada. Wa'ani al-majmu ni hatta hatta yufiq. Diangkat juga pena ni daripada seorang yang gila sampailah dia waras. Sampai dia waras. Yang satu lagi adalah seorang yang belum baligh sampailah dia baligh. Jadi ada pun pingsan, kita tidak ada dalil. Pingsan ni kita nak masukkan dia di bawah orang gila ataupun kita nak masukkan dia di bawah orang tidur. Jadi khilaf dia di situ. Jadi sebab tu sebenarnya ada khilaf. Cuma saya ambil pendapat yang kuat sajalah. Itu pun ada khilaf ni. Tata ni pun tidak kuat. Apa dia? Orang yang pingsan sepanjang hari diwajibkan qada. Diwajibkan qada. Maksudnya puasanya tidak sah. Tapi dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Jadi pendapat ini mengkiaskan orang yang pingsan ini dengan apa? Dengan orang yang tidur daripada satu sudut, dan kepada orang yang gila daripada satu sudut. Baik, itu satu. Perbezaan orang pingsan dengan orang tidur adalah, orang tidur kalau kita kejutkan dia boleh sadar. Orang pingsan kita kejutkan tak sadar. Baik, itu perbezaannya. Jadi sebab itu hukumnya seharusnya berbeza. Jadi dalam bab pingsan ni memang masalah. Cuma yang kita tahu, ulama membahaskan tentang orang yang pingsan dan hukum solat yang ditinggalkan dalam keadaan dia pingsan. Okey, kita ambil yang bawah. Orang yang tidur, dia tinggalkan solat satu hari, lima waktu. Wajib tak dia qada solat dia? Wajib kan? Kalau dia tidur dua hari, wajib tak dia qada solat-solat dia tinggalkan selama dua hari dia tidur? Dah berapa solat? 10. Wajib ke tak? 3 hari? 15. 4? Wow. 300 tahun jalan Azad, sabar kami. Itu dah pingsan. Itu bukan tidur, bukan pingsan. Dah pingsan. Tapi 3 hari lah yang diletakkan oleh ulama, selama 3 hari berturut-turut. Maka yang ini masih kita maafkan dia. Jadi dia wajib qada. Kalau lah dia tidur lebih daripada itu, dia tak boleh qada lagi. Maka dia tak wajib qada lagi. Dia dah dikategorikan sebagai orang apa? Betul, pingsan. Baik. Jadi mereka letakkan 3 hari ini ijtihad daripada ulama. Itu adalah fatwa Syekh bin Baz dari Allah Ta'ala. Bagi orang yang pingsan seharusnya tidak sah puasanya kerana dia tidak sedarkan diri. Dia tidak sedarkan diri, jadi puasanya tidak sah. Berbeza dengan orang yang tidur. Cuma berapa lama dia pingsan sehingga kan kita masih boleh suruh dia qada. Tadi kalau tidur berapa hari? 3 hari ya. Kalau pingsan boleh lama kan? Boleh sampai 4 hari, 5 hari. Adakah kita suruh dia qada kalau sebulan pingsan? Tak mungkin kan? Berat kan? Jadi sebab tu ulama mengatakan pingsan pun selama 3 hari saja. Kias dengan tidur. Tak ada dalil, jadi ni ijtihad. Jadi kalau lebih daripada tu, kita tak suruh dia qada. Boleh ya? Orang koma kategori yang mana? Orang yang koma, dia sedarkan diri. Maknanya dia berakal lagi. Boleh rasa lagi. Koma dah hilangkan. Dia tak rasa apa-apa kan? Dia tak faham apa-apa orang cakap. Jadi orang ini dah kira hilangkan. Dia tak wajib puasa pun. Jadi kita ada satu kategori yang macam itu. Orang tu yang dah nganyuk. Dia dah tak ingat. Kadang-kadang tak faham pun apa orang cakap. Kadang orang pun dia tak kenal. Tapi dia tak sakit, dia boleh puasa. Adakah kita wajibkan dia berpuasa ataupun tidak? Ya, daripada sini kita nampak dia tidak wajib berpuasa. Tapi kadang-kadang dia nyanyuk, kadang-kadang tidak. Ada hari okey je. Engkau Muhammad anak aku dilahirkan sekian-sekian bulan dan sebagainya. Gini kau gini, anak kau berapa, semua dia tahu. Baik, dulu ingatkan kita, engkau ni, engkau belum buat tu, engkau belum buat ni. Ha, misalnya eh. Tapi dalam hari-hari lain, kau siapa? Okey, jadi dalam hari ni macam mana puasa dia? Kategori orang gila terus. Kena adil lah, waktu dia sedar, wajib puasa. Waktu dia tak sedar, tak wajib puasa. Alhamdulillah, itu yang paling adil. Ini kalau dia mampu puasa, ya, dia tidak sakit. Jadi dalam hal pingsan itu juga selama ulama mensyaratkan selama 3 hari. Sama satu golongan, jap, satu golongan yang sama dengan orang yang pingsan ataupun minta maaf, yang hilang akal. Orang yang kena sawan, yang dirasuk oleh jin dan syaitan. Itu kita nak kategorikan yang mana satu? Lepas sahur, jin pun sahur dengan dia. Sampai lepas maghrib, dia meracau atau apa semuanya. Kita nak suruh dia buat qada atau puasa dia sah macam orang tidur, ataupun kita kata tak ada qada. Ha? Ada qada atau tak ada? Tak ada. Dia tak sedar diri. Dia bukan tak sedar diri, dia dah hilang akal. Dia tak ada. Jadi yang demikian adalah hukumnya. Dan ini semua untuk orang yang apa ni, yang hilang kewarasannya ke, daripada lepas dia niat nak puasa. Yang ni, lepas tu kita letakkan sahur tadi. Kalau orang sahur, maknanya dia dah niat. Kalau dia tak niat, cerita dia lain. Orang kalau tak niat, tidur sepanjang hari. Sah ke tak sah pasal dia? Tak sah pasal dia, sebab tak ada niat. Itu cerita lain. Baik, apa lagi ada? Ah, tadi nak tanya apa tadi? Orang mengamuk? Oh, mabuk. Mabuk apa? Mabuk memang tu tadi. Yang tadi, yang langgar tadi. Okay. Apakah termasuk orang yang apa? Hilang akal. Oh, maknanya dia sahur minum arak. Baik, soalan yang baik. Apa hukum dia? Haram cerita lain, sah puasa dia ke tidak. Syarat sah puasa ada tak pada dia? Ada, dia orang yang mampu puasa. Dia menahan diri daripada makan, minum dan segala yang membatalkan puasa daripada waktunya sampai habis, waktunya subuh sampai maghrib. Jadi puasanya tetap sah. Ada pun solat, kalau dia solat dalam keadaan mabuk, tu cerita lain. Solat dia yang tak sah. Beza ya, puasa dia ada syarat-syarat dia. Apa nama dia, solat dia ada syarat-syaratnya. Kita ada khilaf tentang orang yang mabuk ceraikan isteri, jatuh ke tidak jatuh cerai talak. Orang yang mabuk apa ni, mesedekahkan kepada orang sesuatu jumlah, adakah berlaku atau tidak berlaku? Orang yang mabuk jual beli barang, tulis cek, sign cek. Baik, jadi itu ada permasalahan dia. Jadi ada pun untuk puasa, tak ada khilaf bahawa puasa dia adalah sah. Sepanjang hari tu maknanya sebelum ada subuh. Ah, sebelum, mesti sebelum. Kalau selepas dah tak ada masalah. Dan selepas dia dah dapat sebahagian daripada hari itu dengan berpuasa. Dia punya hukum lain. Tak payah lah, banyak-banyak yang penting jangan tidur sepanjang hari, jangan pingsan sepanjang hari. Kalau hilang akal, awak tak ada salah apa-apa pun. Okay, jadi satu lagi rukun untuk puasa, kita mesti ada niat. Kalau tak ada niat, tak sah. Tapi bila niat tu harus kita tetapkan, hendaklah sebelum subuh. Bukan sebelum solat subuh, tapi sebelum waktu subuh. Nah, ini sebelum azan subuh. Dalilnya an Aisyah marfu'an, yani daripada Nabi SAW, man lam yubayyit as-siyama qabla tulu'il fajr fala siyama lah. Hadis riwayatkan oleh Baihaqi, Daruqutni dan At-Tirmidzi. Iaitu siapa yang tidak niat sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Niat apa? Niat nak puasa. Macam mana nak niat puasa? Nawai sawma gadin. Kan gitu. Ana daifah bersyaih ramadhan hadisana filillahi ta'ala. Itu ke? Itu bukan eh? Itu lafaz niat. Buat apa kita baca niat? Kita tak faham mabuk pun yang kita cakap tu. Nawai itu. So kita ni tahu nawai itu je. Yang sawma gadin tu. Gadin tu benda pun kita tahu. Jadi tak ada faedah. Jadi niat adalah di dalam hati mahalluhul qalb. Jadi kalau dalam hati dah ada niat cukup. Tak perlu baca. Jadi start daripada bila? Start daripada malam. Malam yang penting sebelum subuh. Jadi boleh mula daripada maghrib. Sebelum solat maghrib pun dah boleh niat nak puasa. Yalah. Tapi kalau sebelum maghrib nak niat puasa besok tak boleh. Baik. Walaupun demikian, untuk bulan Ramadan, untuk bulan Ramadan tak perlu kita nak perbaharui niat setiap malam. Cukup dengan kita pasang niat malam pertama. Malam pertama, malam Ramadan pertama. Lepas itu dah tak payah lagi. Sebab apa? Sebab ibadat puasa Ramadan ini ibadatnya berterusan. Dia dah kira jadi satu puasa, satu package. Dia tak perlu kita nak tiap-tiap kali setiap, walaupun dia dalam dia ada banyak hari. Macam kita solat, kita niat solat start daripada bila? Daripada awal solat tu lah. Lepas tu rakaat kedua kita bangun, kita niat lagi. Rakaat ketiga kita niat lagi. Rakaat empat niat lagi. Tak kan? Kita cuma niat pada yang pertama saja. Jadi kita boleh kiaskan tu dengan dengan puasa. Dan kedua, tidak ada orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat yang nak niat yang tidak niat puasa sepanjang Ramadan. Dia akan niat apa? Dia nak puasa sepanjang Ramadan, kecuali kalau ada uzur dan sebagainya. Jadi itu orang Islam. Jadi dia tentu ada niat. Okay. Ini adalah mazhab Maliki, mazhab yang paling kuat dalam masalah ini. Dia tak payah susah. Kecuali kecuali puasa Ramadannya itu terputus disebabkan disebabkan sebab tertentu lah. Seperti dia sakit, dia sakit 2 hari. Lepas tu dia nak puasa balik, dia tak boleh cukup dengan apa? Dengan niat yang awal Ramadan. Dia mesti niat lagi. Ataupun dia musafir, dia balik, dia nak puasa lagi, dia kena perbarui niatnya. Baik. Ini untuk puasa wajib. Adapun untuk puasa sunat, kita ada dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada suatu hari pada ahli keluarganya, lalu dia bertanya, hal indakum min syai', adakah kamu sesuatu yakni untuk dimakan? Qalu la, mereka kata tak ada. Qalu in ana idan sha'im, demikian aku berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tapi ini bukan puasa bulan Ramadan, ini puasa sunat. Puasa sunat boleh, tapi ada syarat. Jangan tadi dah sarapan roti prata 3-4 keping, ada makan tak rumah? Masih tanya lagi ada makan. Tak ada, okey aku puasa. Boleh tak? Hadis Nabi ada. Nabi tak ada pun kata Nabi itu tak makan, tak minum. Ni nak kena buka balik buku eh, kena lihat, cek riwayat, cek ulama-ulama mesyarakat, mesti dah dia tak makan dan minum sebelum tu. Cuma khilaf, adakah pahala puasa tu dia dapat full satu hari ataupun start daripada dia niat puasa? Itu ada khilaf. Jadi kita kena combinekan dua-dua ni. Satu kata siapa yang tak niat sebelum fajar tak ada puasa baginya. Ini kan bercanggah dengan yang kat bawah. Bagi orang yang selalu puasa sunat Senin Khamis je nak kan? Nak niat. Dia melafalkan niat. Oh dia perlu, pasal dia ada gap banyak. Tak semestinya hari Khamis tu dia akan puasa. Dia lain. Ini hanya untuk puasa apa? Puasa berterusan. Sama ataupun pada puasa kafarah yang berterusan 2 bulan berturut-turut. Senin Khamis tak masuk di puasa sunat. Minta maaf, puasa sunat Senin Khamis. Tak perlu dia nak niat daripada malam. Sah juga puasanya walaupun daripada siang. Harus dia berniat tiap kali dia nak puasa hari Senin dan hari Khamis. Niat wajib, cuma daripada waktu malam ke tidak? Macam Ramadan ni tak boleh. Tak boleh. Silahkan. Tak ada orang anak tak boleh. Itu yang saya tahu, tak ada apa ni, tak ada keringanan. Mereka cuma sebutkan tentang bulan puasa sebab dia kira sebagai satu. Itu ada putus-putus ni. Yang kita sama ada ambil hadis pertama atau ambil hadis kedua. Jadi combinationnya adalah hadis pertama untuk puasa wajib, hadis kedua untuk puasa yang sunat. Baik, kalau ada orang niat macam ni, aku nak puasa ifas tumuru. Bukan ifas tu tumuru kan? Ini dah tersama-tama. Itu nak buat cepat tu. Aku puasa besok, tapi dia kata insyaAllah aku akan puasa besok. Dalam hati dia. Boleh ke tak boleh? Jadi sebenarnya dalam masalah ni, niat ini adalah azam dalam hati. Azam maknanya kita dah tetapkan, dah betul-betul nak puasa. Kalau masih ada kata insyaAllah mungkin aku puasa, mungkin tak puasa, kalau itulah yang dimaksudkan daripada dengan izin Allah, maka yang itu tak sah niat dia. Dia tak sah puasa. Untuk puasa wajib, tak sah. Kecuali dalam satu keadaan, Syekh Taimin Ramadhan mengatakan untuk awal Ramadhan. Untuk apa? Awal Ramadhan. Di mana kita tak tahu dah masuk anak bulan ke belum. Kalau di macam di Madinah, saya tahu lambat baru kita tahu masuk anak bulan ke tidak. Berita nak sampai lambat, mungkin kat Madinah pun tak nampak. Mungkin nak kena tengok dekat Riyadh ke mana-mana tempat. Jadi mahkamah kat situ nak sampaikan berita tu mungkin lambat. Nanti kita dengar bunyi meriam, baru kita tahu apa ni. Kita tahu dah masuk Ramadhan. Yang kadang-kadang kita nak terawih pun lambat. Jadi dah dapat signal, barulah nanti imam apa? Imam apa ni? Semayang terawih lepas isyak. Jadi kalaulah kita di tempat yang jauh, contoh ya, jadi maka bolehlah kita taklidkan, kita gantungkan puasa kita kepada apa? Kepada kalau dah masuk bulan. Sebab dia menggantungkan sesuatu bukan dengan kehendak dia. Aku nak puasa ke tak nak puasa, nanti aku tengok besok mood. Kalau ada nak puasa, aku puasa. Itu memang tak sah. Tapi dia gantungkan niat dia dengan apa? Dengan sesuatu sebab yang syar'i, iaitu masuknya bulan Ramadhan. Jadi yang itu boleh. Yang tadi kita sebutkan, kalau dapat, apakah dia dapat pahala sebelum dia mula niat ini untuk puasa sunat. Jadi zahirnya dia punya puasa tak akan sama dengan orang yang niat daripada waktu malam, tak akan sama. Kemudian mereka ada khilaf, kalau dah lepas zawal, lepas zuhur, baru nak niat puasa sunat. Dia bangun pukul 12, dia masuk rumah misalnya, dia tanya ada makan tak? Tak ada. Okay, sekarang aku puasa. Dia tinggal berapa jam je. Kalau worse lagi lepas asar, worse lagi apa, nak dekat maghrib, tak ada makan, ada pula puasa. Daripada subuh sampai tu dia tak ada niat apa-apa. Tak ada niat, maknanya tak ada ibadat. Pertama sekali, apakah puasa sunat itu sah ataupun tidak? Yang kedua, apakah dapat pahala daripada awal ataupun tidak? Jadi dalam hal ni ada khilaf. Mengikut zahir hadis itu, tak kira bila kita mula niat, sama ada sebelum zawal ataupun selepas zawal, dia tetap penisah niatnya dan sah puasanya. Tapi masalahnya adalah pahalanya tentulah kekurangan. Kalau seseorang tu niat nak puasa, dia puasa lah. Seorang yang niat nak buka puasa, tapi dia belum buka puasa, belum makan, belum minum, boleh tak? Boleh. Niat banyak azam nak buka puasa, nak batalkan puasa. Alah, dah puasa, maknalah lah nari. Atau dah balik mesti nak makan. Tapi bila dah sampai ke rumah ekon pula, sejuk dia. Tu dia tidur, dia tak jadi makan minum sampai lah maghrib. Batal lah puasa dia. Ha? Tak batal sebab dia tak makan, tak minum. Tapi dia dah niat nak batalkan puasa. Dia ada niat nak puasa tak sekarang? Dah tak ada niat nak puasa. Dan syarat puasa, sah puasa adalah niat. Dalam solat contohnya, kalau orang batal niat nak batalkan solat, batal tak solat dia? Kita kata batal solat dia walaupun dia tak keluar daripada solat dia. Begitu juga dengan ibadat puasa. Bahkan kata ulama, dengan untuk semua ibadat, niat boleh membatalkan ibadat. Kita dah belajar ni waktu innamal a'malu binniyat hadis tu. Kecuali untuk haji dan umrah, kita niat nak batalkan haji dan umrah pun tak batal kita punya haji dan umrah, sebab Allah perintahkan kita untuk sempurnakan haji dan umrah. Wa'timul hajjal umrah talillah. Itu terkecuali. Yang lain dari ibadat batal. Itu pun ada khilaf kata ulama. Kalau dia belum makan belum minum, masih lagi ada ulama mengatakan sah puasanya. Kita baik. Perkara yang membatalkan puasa. Jadi ada tiga prinsip tentang apa yang membatalkan puasa, semuanya daripada Al-Quran. yaitu firman Allah SWT, فَالْآنَ بَشِرُهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Maka sekarang bersatulah dengan mereka, yakni istri-istri kamu, dan carilah apa yang ditulis oleh Allah untuk kamu, yakni bersatu untuk dapatkan anak. Tapi dapat ke tak dapat, itu Allah yang tuliskan. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Baik. Makan dan minumlah sehingga jelas benang putih dari benang hitam daripada waktu fajar. Baik, jadi ada tiga ke sini. Satu, dia tak ikut order lah. Makan, minum. Kemudian yang pertama tu apa? Jima. Dan inilah perkara yang membatalkan puasa. Sebab apa? Ini semua kita boleh lakukan sampailah jelas benang putih daripada benang hitam. Jadi bila masuk waktu fajar, semua tiga perkara ni dah tak boleh kita lakukan. Kita buat, batallah puasa kita. Dan ada yang membatalkan puasa dan mewajibkan kafarah. Ini kita wajib bayar denda. Yang ada, dia hanya membatalkan puasa saja. Baik, yang pertama adalah kalau dalam hal makan dan minum, begitu juga dengan lain-lain lagi, mestilah kita makan minum dengan sengaja, bukan lupa ataupun terpaksa. Kalau terlupa kita makan, kita minum, hendaklah kita teruskan puasa kita bila kita dah ingat. Yalah, ada tak orang makan minum tak ingat-ingat je, dia masih puasa lagi. Makan terus, cinggang terus sampai apa ni? Sampai maghrib. Ini macam ni, ni susah nak kata dia terlupa. Baik, ataupun dipaksa, dipaksa makan, dipaksa minum. Jadi yang ini semua tidak membatalkan puasa. Dalilnya sabda Nabi SAW, man nasya man sama fa nasya wa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Barang siapa yang berpuasa kemudian dia lupa dia makan dan dia minum, hendaklah dia sempurnakan puasanya kerana yang beri makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak perlu qadha, itu pendapat jumhur ulama. Adapun Imam Malik kata wajib qadha. Yang benarnya tak payah qadha. Permasalahannya adalah kalau kita nampak orang dalam bulan Ramadan makan dan minum, kita biarkan dia ataupun kita kata jangan makan, jangan minum. Faham tak? Kita nampak geng kita kat ofis buat air, tengah minum, sedang minum, apa kita buat? Kita diamkan. Dia terlupa, biarkan dia. Allah beri dia makan, beri minum. Kita jangan kacau. Yes. Kacau daun aja. Ya, ada makan minum bila dia kenyang. Atau kita apa? Kita kasih tahu dia. Kau ni sedang berpuasa, kau lupa. Ha, yang mana? Kasih tahu. Kenapa? Kalau tak kasih tahu, kenapa? Dia lupa. Yalah, kata tu dia lupa punya. Dia tak sakit, dia tak apa semuanya kan? Ha. Tadi sahur sama-sama lagi. Ha. Macam? Ah, dalil kita kena beritahu sebab apa? Kemungkaran. Apa yang kemungkaran? Makan dan minum dalam bulan Ramadan. Tapi dia terlupa, bukannya mungkar. Kita beritahu, nak tahu dia lupa ke sengaja. Nak tahu dia lupa ke sengaja. Kenapa tak diam-diam aja? Tentu-tentu dia lupa ke? Tak, oh, mungkin dia sengaja ya? Ha, mungkin dia sengaja. Baiklah, jadi masalah ini pendek cerita sebenarnya. Hukum kita lain, hukum Allah lain. Faham eh? Hukum kita, kita lihat yang zahir dekat dunia ni. Hukum Allah SWT dia tengok pada hati kita. Baik. Bukan hanya yang zahir. Jadi untuk kita perbuatan makan minum dalam bulan Ramadan mungkar. Jadi kita mesti kasih tahu pada dia. Kita tak tahu dia terlupa ke tak terlupa. Jadi kalau pun dia terlupa, kita kasih tahu sebab apa? Termasuk dalam membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalau kita biarkan dia, kemungkinan dia disengaja ataupun dia terlupa juga. Jadi apa ni, kita stop tu jadi supaya sempurna puasa dia. Baik. Yang lain ni adalah masalah perkara yang membatalkan puasa banyak sebenarnya. Tak tahu kita sempat. Kalau kita makan minum air daripada hidung ataupun daripada lubur ataupun melalui injection, adakah dia membatalkan tidak? Ini kita cerita semua tentang makan dan minum. ataupun kita menggunakan apa ni, apa ni, serbuk air, serbuk apa tu, serbuk ataupun air mata tu, ubat mata, pakai celak, kita rasa makanan dan ni macam-macam lah tentang perkara yang batalkan puasa. Baik, kita ambil satu dulu, iaitu tentang jima. Dalilnya kita dah baca dalam Quran tadi, fal'ana tashiruhunna, semua perkara yang ada makna dengan jima membatalkan puasa. Antaranya adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja, sama dengan melihat ataupun terus-terus melihat ataupun dengan apa ni, mengeluarkan mani dengan sengaja. Jadi yang ini meninggalkan ataupun membatalkan puasa. Kalau orang tanya apa dalilnya, dalil cuma sebutkan tentang jima laki dengan perempuan. Sebab tu ada ulama seperti kata saya Ibn Hazm rahimahutaala, orang yang melakukan air mani dengan sengaja dalam bulan Ramadan ketika dia berpuasa tak batal puasa. Pasal kata dah tak ada dalil. Jadi kita sengaja bawa masalah ni nak bagi tahu apa dalil. Dalil ni tak mesti direct tau. Tak, dalil ni kadang-kadang apa ni, kena ta'amul, kena observe dan apa ni, kena perhatikan betul-betul. Jadi kalau kita lihat Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hadis qudsi tadi, ya da'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Kenapa Allah SWT yang akan balaskan ibadah puasa ni? Sebab dia telah meninggalkan makanan dan syahwatnya kerana itu. Menunjukkan bahawa dua perkara ini adalah perkara yang membatalkan puasa. Jadi syahwat maknanya apa? Syahwat bukan hanya dia jima saja, tapi dia mengeluarkan yang mani juga, dia telah mendatangi syahwat. Sebab tu hadis kedua, apakah seorang dari kami bila mendatangi syahwatnya, yakti syahwatahu, falau bihi ajrun, adakah dia akan dapat pahala? Nabi SAW jawab apa? Ya. Jadi menyakan dia mendatangi isterinya, maknanya dia telah mendatangi syahwatnya. Jadi kita sengaja ambil dua hadis ini sebab hadis ini mensyarahkan hadis yang itu. Jadi itu makna syahwat. Jika seorang yang mula nak mengeluarkan mani lepas tu tak jadi, adakah sah puasanya ataupun tidak? Jawabnya, jawabnya tak sah ke sah. Jadi syahwat dia ada, dia dah mendatangi syahwatnya, tetapi dia belum keluar air mani. Jadi dekat sini, walaupun tu syahwat, kita kena ada satu garis, line yang dia tak boleh lepas. Sebab tu kita katakan apa ni, apabila dia telah mengeluarkan air maninya. Kalau sebelum itu, masih lagi belum lagi, tapi berdosa, hendaklah dia bertaubat. Tapi dia punya niat sudah lari, Ustaz. Memang niat dia sudah lari. Dia tak berpuasa, dia nak keluarkan air mani, ya? Tidak juga, tidak juga. Dia belum lagi niat nak batalkan puasa, tak semestinya. Tak semestinya. Jadi ini untuk yang macam ini, dia kategori jima. Tapi yang jima tu sendiri pun tak maknanya bila dia berjima mesti sampai keluar air mani baru batal puasanya. Faham? Pun tak sampai situ juga. Jima yang membatalkan puasa adalah jima yang mewajibkan apa ni, hukum had, zina dan seterusnya. Jadi masuk kepada kemaluan lelaki, masuk dalam kemaluan perempuan, dah cukup dah. Itu dah apa ni? Dah namanya jima. Jadi kita kena combine kan semua apa ni, dalil-dalil ni untuk menetapkan bila dia batal, dia batal puasa. Baik, sama ada apa ni, isterinya redha ataupun tidak redha, itu satu masalah lagi. Baik, kalau suami paksa isteri jima bulan Ramadan, dua-dua sedang berpuasa, siapa punya puasa batal? Dua-dua punya puasa batal. Dua-dua punya puasa tak batal. Satu je yang batal. Siapa punya batal? Yang paksa. Siapa dia? Suami. Tak ada isteri yang paksa suami, eh? Tak ada lah. Jadi batal. Kenapa isteri punya puasa tak batal? Sebab dia buat terpaksa. Betul kan? Semua setuju? Ini antara masalah yang rumit juga. Tapi ulama setuju kalau dia dipaksa dalam bulan Ramadan, dia tak payah bayar kafarah. Ini isterinya tak bayar kafarah, yang bayar kafarah cuma suami. Tapi masalahnya puasa sah ke tak sah, bila kita tentukan, kita nak kata apakah isteri pun kena qada puasa ataupun tidak. Jadi dalam hal ini yang selamat kata ulama adalah isteri pun qada puasa sebab khilafnya kuat. Sebab dia pun garanti dah apa ni, dah datangi syahwatnya. Boleh? Satu perkara, kalau dah tahu suami jenis macam gitu, yang jenis tak sabar, apakah tindakan isteri? Janganlah siang bulan puasa dia buat macam siang hari lain, dia pakai cantik-cantik, pakaian yang apa semuanya. Laki dia memang apa ni, memang tak sabar, nanti datang pada dia, nanti apa? Paksa, paksa ni. Jadi kata ulama, hendaklah dia jauhkan diri dia daripada suaminya dalam bulan puasa, macam itikaf gitu. Untuk jaga siapa? Jaga diri dia dan jaga suami dia. Kalau betul-betul kena juga, itu kita nak cakap macam mana. Yang saya sebutkan, walaupun macam ini dia ada disebutkan dalam dalam ulama. Kita punya komuniti tak tahu, mungkin komuniti negeri lain, kadang-kadang ini semua selalu berlaku. Banyak soalan sebenarnya tentang hal ini. Dan yang ini kena kafarah, nanti kita sebutkan tentang kafarah. Kafarah jima dalam bulan Ramadan, hendaklah dia melakukan salah satu daripada tiga perkara berikut ini mengikut tertib. Mengikut tertib. Pertama sekali, hendaklah dia membebaskan seorang hamba, hamba yang beriman. Hamba dia lelaki ke perempuan, kulit putih ke kulit hitam, tu tak ada cerita. Tapi sekarang praktikal kan ni, tak ada hamba lagi. Jangan awak pergi bebaskan awak punya amah. Amah tu bukan hamba. Bukan gaji ataupun domestic mate, itu bukan hamba, awak tak beli dia pun. Kalau tak ada, memang tak ada zaman kita ni, kita mesti puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kalau tak dapat buat berturut-turut, Allah, dah 59 hari. Dah 59 hari. Mak, besok ada kerja banyak. Besok nak pergi mandi laut misalnya. Tak payah puasa lah besok. Nanti lepas tu puasa. Besok lusa je baru puasa. Jadi dia dah breakkan satu hari tu lah. Lepas tu dia puasa yang hari ke-61. Contohnya bulan tu ada 30 hari lah. 30, 60. Apakah telah sempurna kafarah ni? Jawabnya tidak. Dia kena start balik daripada daripada zero. Selagi dia tak sempurna dengan 60 hari berturut-turut, dia belum bayar kafarah. Kalau belum bayar kafarah, maknanya dia masih diancam dengan azab Allah SWT pada hari kiamat. Kalau dia dapat kat dunia ni, InsyaAllah dia selamat dari kiamat. Tapi semua ni istilah dilakukan selepas dia bertaubat, taubat nasuha. Dia kena tahu bahawa tu benda tu salah, dan dia menyesal dan takkan buat lagi. Kalau tak mampu nak puasa, baik, satu lagi, orang yang kena kafarah ni, kalau dia sakit tengah-tengah dia puasa, hari ke-40 sakit, ataupun haid contohnya, kalau perempuan, jadi akan ada break kan, tak continuous. Adakah dia mula balik daripada kosong ataupun tak apa? Jawabnya apa? Tak sanggup, tak mampu kan? Dia sambung aja, dia sambung. Sebab apa? Ini adalah luar kekuasaannya, luar kemampuannya. Dan kalau dia tak dapat puasa, dia mesti buat yang ketiga. Baru dia buat yang ketiga, dia kena ikut tertib, iaitu dia kasi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Bukan mesti berturut-turut lah, ni tak ada mesti berturut-turut. Sekali dia panggil 60 orang, dia kasi makan satu kenduri pun boleh cukup. Ataupun dia kasi beras untuk 60 orang. Sebab tu dia kena ikut tertib lah. Kalau dia jima dalam bulan Ramadan lebih daripada satu hari, dia jima 3 hari, berapa banyak dia kena bayar kafarah? Pertama sekali dia kena kafarah, kena kafarah 3 hari. Sebab dia batalkan puasa 3 hari, dia kena puasa berapa hari? Adakah dia kena puasa times 3 ataupun sekali je? Maksudnya 2 bulan je ataupun 2 bulan kali 3? 2 bulan aja. Siapa yang kata 2 bulan je? Kenapa? Kesian. Kesian. Walaupun ni jarang berlaku orang, tapi kalau awak mufti mungkin ada orang buat . Dan orang pula tu nak taubat, dia tanya, "Mufti, aku kena kafarah puasa berapa hari?" 2 bulan ke 2 bulan kali 3 berapa bulan tu? 6 bulan. Oh, wih, setengah. Betul-betul, okey. Betul-betul. Badan muka dia. Mufti kalau 4 tahun yang itu dia temper, dia tumbuk mufti tu eh. Sebab tu mufti kena ada bodyguard sama sekarang eh. Menteri pun kena, ini menteri semua kena ada bodyguard. Yang penting nak kena bayar berapa kali. Awak kena mesti ada cekak, mesti ada tahu konsep macam mana orang hukum kan. Kalau satu hari tak puasa kerana sakit, kau tak berapa hari? Satu. Kalau tiga, satu juga. Tiga lah. Kalau empat, empat, lima, lima, kau pakai sama. Kalau tiga hari, tiga kali tu, tiga kali dua bulan, berturut-turut. Boleh? Berbeza dengan hukum hudud. Dah curi, dah curi tiga barang. Tiga kedai emas dia dah curi misalnya. Dia kena potong berapa banyak tangan? Dan lepas tiga kali, kes baru kena tangkap. Nak potong bawah tangan? Ikut lah, Ustaz. Panjang lagi. Sampai kat lengan. Astaga. Tak ada kan, nanya kan. Kita cuma potong pegangan tangan. Jadi kalau macam itu, dia hanya hukum satu kali. Faham kan? Sebelum dia tangkap, tak ada apa-apa. Lepas dia tangkap, dia kena hukum satu kali. Begitu juga dengan hudud. Dia dah zina banyak kali, dia kena satu kali je. Berbeza dengan yang ini. Sebabnya dia kena mengena dengan bila. Bilangan hari berpuasa. Kalau orang tu berjima ketika berpuasa selain dalam bulan Ramadan, maknanya dia dah qada, punya sakit, lepas tu dia qada puasa dia. Puasa qada pun dia jima juga. Kena kafarah atau tidak? Ini betul punya malam betul eh. Satu hari dia puasa, dia kena dua bulan. Dia jawab kita tak kena. Kenapa tak kena? Sebab kalau kita wajibkan, maknanya kita kias dengan Ramadan. Sekarang ni Ramadan ke bukan? Bukan. Sebab tu masalah dia lebih mendalam lagi. Kita lihat hadis tu, kita nak kena tahu illah, kenapa kena 2 bulan? Jadi situ ada silap di kalangan ulama. Sebab apa? Melanggar kehormatan Ramadan bukan puasa. Kalau puasa dia, kalau awak batalkan dengan makan dan minum pun awak kena kafarah 2 bulan. Tapi tak kan, kita cuma kena kafarah bila kita jima. Jadi maknanya dia bukan gitu saja, jadi kena mengenai Ramadan. Baik, ada orang pandai, dia tak mau kena kafarah, ni pandai kan. Jadi dia makan dulu. Dah makan, minum, dah kenyang apa semuanya, makan telur apa semuanya. Lepas tu dia datang isteri dia. Kena kafarah atau tidak? Kena tak? Kena kenapa kan? Dia tak batal kan? Oh, dengan niat. Ya? Kerana Ramadan. Tapi dia batalkan dengan makan dan minum. Tak ada, dia lebih daripada itu. Dia niat, ada dekat-dekat dengan niat. Satu perkataan dekat-dekat dengan niat. Apa dia? Orang yang macam ini apa sebenarnya dia tengah buat? Hela. Hela, tipu daya. Hela pun bahasa Melayu juga kan? Hela atau tahayyul. Dia sedang berhilah. Ini sama dengan perbuatan Yahudi yang menghilarkan perangkat ikan hari Sabtu. Jadi dia letak perangkat hari Jumaat, dia collect hari Ahad. Bila kata kenapa kamu kerja hari Sabtu, perangkat ikan hari Sabtu kan tak boleh haram. Dia kata tak, kita tak buat apa-apa. Kita buat hari Jumaat, kita ambil hari Senin. Sabtu tak buat apa-apa, tak kacau. Kita dekat tempat ibadat. Apa jadi dengan mereka? Bila anak diubah mereka jadi kera dan babi. Jadi sifat tahayul ni paling jahat sekali. Jadi orang macam ini sepatutnya kena hukum lebih teruk daripada apa? Orang yang terus batalkan puasa dengan jima. Okay. Tapi pasal tak ada kan, jadi kita tetap hukumkan dia dengan kafarah apa ni jima, iaitu yang tiga tadi ikut tertib. Kalau ada seorang yang kaya, seorang raja ataupun anak raja, anak putera ke apa. Baik, dia membatalkan puasanya dengan berjima. Dan dia ada hamba banyak kat bawah dia. Awak nak suruh dia bebaskan hamba? Chicken je, berbanyak pun boleh. Ataupun awak tak mau suruh dia bebaskan hamba, awak suruh dia puasa. Kalau kasih makan pun dia senang aja. Dia orang kaya, anak raja. Yang dikahwin semua model ataupun artis. Ini antara masalah. Kalau awak gunakan akal ataupun awak combinekan akal dengan nas, dalam hal ini nak kena tengok. Ada terdapat cerita, kalau awak belajar dengan sebagian ustaz, diorang ambil contoh yang tadi tu tentang orang yang kaya raja ada banyak hamba tu, katakan bahawa kita mesti suruh dia puasa, jangan benarkan dia apa ni, bebaskan hamba. Sebab apa? Itu paling susah, paling berat. Dan ada disebutkan ini dipatuakan oleh seorang qadi pada zaman dahulu. Tapi jawapan yang benar adalah fatwa qadi tersebut tertolak. Sebab nas zaman Nabi SAW dah berlaku itu. Orang tu datang, aku halat kalau telah binasa, telah binasa. Kenapa? Aku telah mendatangi isteriku dalam bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW kata apa? Ada tak kau hamba nak bebaskan? Dia start dulu ya, awal. Tak ada. Baru dia kata, taklah kau puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh, aku dah tua. Okey, hendaklah kau beri 60 orang miskin makan. Mana boleh, aku paling miskin. Kat dalam Madinah ni aku paling miskin. Tapi Nabi SAW minta apa ni, kurma untuk 60 orang ni, kasih pada dia. Dia yang dapat alas, dia yang dia yang dapat apa? Tak beritahu. Macam mana? Haa, itu hakikatnya. Baik, jadi kita kena ikut nas. Bila ada nas, kita boleh pakai ijtihad. Sebab kafarah ni bukan hanya nak apa, nak siksa orang. Hukum hudud ke hukum, bukan hanya nak siksa orang. Ia juga untuk membersihkan orang daripada dosa. Membebaskan hamba, dia ada apa? Pembersihan seseorang daripada dosa. Sebab setiap kali kita bebaskan hamba, setiap badan dia, dia punya apa tu, dia punya joint-joint dia tu semuanya, tulang dia apa semuanya, kita dapat pahala. Sebab tu pahala membebaskan hamba tu besar. Dalam Quran banyak mengatakan kafarah bebaskan hamba, bukan ibadat-ibadat lain. Kemudian baru puasa. Mereka puasa pun merupakan ibadat yang boleh menghapuskan dosa. Tak boleh baru kita beri makan pada orang miskin. Kalau ada beli bersafar sama istri. Baik, itu satu. Kalau dia safar bersama isteri, betul tak? Kalau lah dia pergi honeymoon bulan puasa, pasal dia kahwin bulan puasa ataupun sebelum bulan puasa, boleh tak dia bersafar? Ya, dia boleh lah. Tak maksiat, tak apa. Jangan asal asalkan bukan kerana nak lari daripada puasa, itu cerita lain. Baik, jadi kita katakan dia musafir, tapi Allah SWT membenarkan musafir apa ni, tidak berpuasa dan qada. Jadi boleh dia boleh dia buka puasa dengan apa juga, sama dengan orang sakit, sama dengan haid, nifas dan sebagainya, sama. Kita punya masalah macam ni, suami keluar musafir, kerja musafir lah, pergi KL. Jadi petang dia balik, asar dia balik, dia tak puasa lah. Boleh tak dia tak puasa? Tapi isteri dia kat rumah sedang puasa, boleh tak dia datang isteri dia? Boleh tak boleh? Tak boleh. Dia tak ada apa-apa, dia tak puasa. Dia boleh makan, dia boleh minum dalam bulan puasa. Dia macam orang sakit, cuma kat rumah lah ya? Isteri dia. Jadi tetap dia tak bolehkan, bukan kerana tak hormat bulan puasa. Dan kalau dia lakukan, dia tak kena kafarah. Faham tak? Isteri dia kalau rela tu cerita lain. Isteri dia kalau tak rela, balik pada hukum asal. Sebenarnya dalam bab musafir tu banyak soalan dia. Bila orang boleh makan apabila dia musafir? Sebelum tu orang yang sakit, boleh tak dia niat tak nak puasa besok? Sekarang sakit, dia tak mau niat puasa, tak mau sahur pun. Besok siang-siang pagi dah makan, oh best. Demam, dia tak puasa. Boleh tak? Ke dia mesti try puasa dulu, mengudahkan barulah dia batalkan puasa dia, dia makan. Macam mengangguk macam dia macam tu ya. Orang yang sakit, boleh tak dia tak niat nak puasa besok, ataupun dia mesti puasa juga? Mana tahu besok baik, besok dia mahu hilang mungkin kan? Mana satu? Ya? Tunggu sampai besok. apa, tak payah niat puasa. Niat juga puasa. Awak ada dalil tak? Awak tahu apa awak cakap ni? Allah SWT kata orang yang sakit puasa ke tak puasa? Tak puasa. Allah dia kata dia kalau besok sakit ke, hari ni sakit ke, besok sakit ke, tak kira. Allah kata kalau sekarang sakit ke, nanti sakit. Sekarang, sekarang sakit, tak payah puasa. Tak payah nak tunggu sampai besok. Pasal mana ada kita nak tunggu sampai nak dekat fajar baru kita nak pergi, nak pergi niat? Tak mungkin kan. Jadi daripada malam kita tahu kita sekarang dah sakit, kita ambil asal kita sakit, besok pun nanti kita sakit. Biasanya gitu. Kalau baik pun tak mengapa. Kita tidak berdosa, kita masih boleh makan kan, minum. Faham? Jangan terlampau ini takut sangat. Cuma masalah musafir lebih berat daripada itu. Seorang musafir belum lagi nak keluar negeri, tapi dah siap packing bag besar dia pun dia dah bawa. Boleh tak ada makan kat rumah sebelum dia keluar rumah? Kenapa makan? Saya nak musafir. Ya? Kali flight cancel. Jangan nak kabar terus, terbang. Ha. Lagi-lagi pergi umrah kan? Ha. Umrah banyak flight cancel. Bisa tak dapat lah apa. Jadi dalam hal ini kata ulama, kalau kita lihat ayatnya tadi, au ala safarin. Faman kana minkum maridun au ala safarin. Ala safarin maksudnya sedang dalam perjalanan. Ala tarik maksudnya dalam perjalanan. Jadi selagi dia belum keluar, dia belum musafir. Allah SWT hanya benarkan dia buka bila dia sedang musafir. Bila tu kira dia dah bermusafir, iaitu kalau dah sampai distance tu. Ataupun kata ulama, bila dia dah keluar daripada negeri dia. Keluar daripada negeri dia tu. Dan masuk di sini dah keluar daripada bangunan-bangunan yang ada negeri dia. Dah sampai dekat hutan ke, kebun ke, bungetar ke dan sebagainya. Kata sahib, maknanya tu dah keluar negeri dah. Walaupun belum betul-betul sampai 81 km. Adapun dalam rumah dia dah nak terbuka, itu satu pendapat ulama berdasarkan atsar daripada sahabat atsar Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi pendapat ini bersalahan dengan apa? Dengan Al-Quran. Baik. Walau bagaimanapun kalau ada khilaf dalam masalah ini, masalah khilaf yang kuat lah. Ya, insyaAllah kita ulang. Bila puasa boleh buat teks? Itu semua dalam hal apa ni, perkara yang batalkan puasa. Makan minum injection, derma darah, derma darah, dialysis, apa lagi? Inhaler dan macam-macam lagi itulah. Itu semua insyaAllah minggu depan. Ya. Makanan sakit tu, dia sendiri boleh. Kalau dia rasa dia sakit, maknanya sakit tu punya huruj anil apa anil sehat lah, keluar daripada kesihatan. Adalah sakit apa pun, tapi dia rasa tak mendaratkan apa ni kesihatannya kalau dia berpuasa, afdal bagi dia berpuasa. Ada banyak soalan tapi macam soalan yang lain-lain. Kita ambil soalan yang panjang ni. Okay, ringkasnya dia ada kawan yang nak convert untuk kahwin lah. Jadi asal dia bukan orang Islam. Dan masalah dia apa? She wishes for him to convert not because of her but because of his belief that Islam is the true religion. Okay. The thing is he's starting to learn about Islam on the basis of pleasing her. Jadi dia belajar tentang Islam basis of pleasing her, untuk sukakan hati bakal dia tu lah. His reason for learning is that since it's important to her, it should be important to him. Dia juga dia akan kahwin dengan apa ni wanita Islam ni, dan wanita Islam tu menganggap agama tu penting. Jadi dia pun belajar Islam kerana apa ni, kerana ialah ni kerana sayangkan apa wanita tu lah. She has told him to learn about Islam not because of her but because he wants to learn the beauty of Islam. My question is, has she already done all she can or is there anything else she can do? Okay. Jadi dalam hal ini masalah jujur ke tak jujur orang itu nak masuk Islam ke tidak. Jujur ni masalah luar ke dalam hati? Dalam hati tak ada boleh tahu, tak ada orang boleh tahu. Baik. Namun ada juga kadang-kadang orang yang masuk Islam kerana nak kahwin aja. dia tak kisah pun tentang hukum Islam, dia tak kisah pun nanti dia nak solat ataupun dia kena tinggalkan arak dan makanan yang haram dan sebagainya, ya tak? Jadi yang penting dekat sini adalah kita kena tahu bahawa kalau kerana sebab kita atau kerana kita seseorang tu masuk Islam, pahalanya amat besar. Nabi SAW kata apa, lebih baik daripada dapat unta yang merah, contoh harta yang paling dicintai oleh orang Arab zaman dahulu. Ini pahala besar. Jadi kita seharusnya galakkan lah dia masuk Islam. Adapun tentang hatinya, kita cuma boleh kata nasihatkan apa, hendaklah dia masuk Islam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dua-dua sekali boleh lah, kerana Allah dan kerana wanita ni, dua-dua boleh sekali. Tapi asalnya mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak indah dalam bab niat kita dah sebut. Dan walaupun kita tak boleh tahu apa yang ada kat dalam hati betul-betul, kita boleh tahu daripada luar, daripada tindak tanduk, ada tanda-tandanya orang tu jujur ke tidak. Kita tak boleh jadi Tuhan, eh? Kita nak kata dia tak jujur ke apa-apa, tapi ada tanda-tandanya kita dah nampak. Tapi saya nasihatkan wanita tu kena tahulah apa yang ada di hadapannya. Sebab dia perempuan, bukan lelaki. Sebab lelaki tu yang akan masuk Islam tu, convert tu, yang akan jadi ketua keluarga, yang akan didik anak, didik dia sekali apa semua, itu yang diharapkan. Dia kena tahu risikonya lah kalau yang masuk Islam tu tak berbetul. Dan kita tahu asalnya kita kahwin, kita cari yang paling baik, yang paling soleh, betul lah, pergi sembahyang apa semuanya, yang alim dan seterusnya. Lagi banyak sifat-sifat ketakwaannya, lagilah yang kita pilih. Walau bagaimanapun masalah ni masalah cinta ni kita susah nak cakap, eh? Kita tak boleh haramkan, kita cuma doakan apa ni semuanya mudah. Next question is, will his conversion be valid in Allah's eyes? Mana kita nak tahu kan, ini masalah hati, Allah tengok hati dia. What if he continues to learn about Islam after he converts and marries? My friend, my sahabi, will his conversion be accepted for the right reason? Kita harapkan ya. Dalam agama Islam, dalam hukum zahir, kita hukum dunia, kita terima dia sebagai orang Islam. Di sisi Allah SWT, kita harapkan dia adalah orang Islam di sisi Allah SWT. Lagi-lagi lepas tu dia akan belajar dan seterusnya. Kita pun dah lihat banyak orang macam gitu kan. Tanta dia ni Islam, lagi baik daripada orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Banyak kejadian gitu. Di Madinah tu dulu ada beberapa orang daripada Amerika, daripada Great Britain, UK, ya, daripada macam-macam tempat, Fiji apa semuanya, ni bukan orang Islam masalah. Baru masuk Islam, baru nak kenal huruf, belajar kat sana, dia punya semangat dia, jaga solat apa semuanya, jaga pakaian dia semuanya, lebih baik daripada orang yang dah memang Islam sendiri. Kita tengok pun kita kadang malu. So, insyaAllah kalau dia ada niat yang benar, Allah SWT akan beri dia taufik. Saya telah dijemput oleh makcik saya untuk menghadiri majlis kenduri doa selamat sempena menyambut bulan Ramadan. Ini dua selamat untuk kita ke untuk bulan tu? Bulan ni garanti selamat. Bolehkah saya menghadiri majlis tersebut dan makan sekadar untuk mengambil hati makcik saya dengan tanpa menyertai doa-doa selamat mereka? Dalam ni datang lah, datang. Sebab doa selamat dia bukan tahlil apa semua kan. Jadi doa ni tak ada pasal. Kadang-kadang kita buat awal Ramadan, kadang kita buat hujung Ramadan, kadang kita buat tengah-tengah, kita panggil orang buka dan sebagainya. Baik ya. Jadi kalau tak nampak sangat ni adalah nak ikut-ikut apa ni orang-orang apa ni bid'ah dan sebagainya, tak apalah, ni atas dasar apa ni kekeluargaan, insya-Allah tak masalah. Apakah hukum mengamalkan hadis dhaif dalam mengamalkan zikir-zikir dalam nisfu Syaban? Kerana seorang ustaz telah membolehkan mengamalkan hadis dhaif dengan berdasarkan kata-kata Imam Nawawi yang membolehkannya. Jika boleh mengamalkan hadis dhaif, apakah syarat-syarat yang perlu dilaksanakan? Saya tak tahu ada hadis dhaif pun tentang zikir-zikir dalam nisfu Syaban. Yang ni baca ni untuk nisfu Syaban, tak ada. Hadis dhaif pun tak ada. Tak ada hadis pun. Yang ada adalah hadis dhaif berkenaan dengan kelebihan nisfu Syaban. Itu pun ada yang sahih juga. Jadi kalau ada zikir gini untuk nisfu Syaban atau baca surah Yasin nisfu Syaban, ada hadis, memang tak ada hadis pun. Baik, kalaulah soalan kedua adalah tentang beramal dengan hadis dhaif. Ada ulama yang mengatakan boleh, termasyhur sekali Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya. Jadi dalam hal ini pendapat ini lemah. Sebab beramal dengan hadis dhaif berarti kita beramal dengan sesuatu yang bukan daripada Rasulullah SAW. Sebab kita mesti hukumkan hadis dhaif bukan daripada Rasulullah SAW. Walaupun ada kemungkinan, kemungkinan dia datang daripada Rasulullah SAW. Sama juga kalau hadis tu hadis sahih, kita mesti hukumkan hadis tu datang daripada Rasulullah SAW. Walaupun ada kemungkinan ada perawinya tersilap ke apa kan, dia bukan datang daripada Nabi SAW. Jadi kemungkinan-kemungkinan ni ada dua macam. Ada kemungkinan yang boleh diterima, ada kemungkinan yang tak boleh diterima. Jadi kita mesti gunakan kemungkinan yang boleh diterima. Jadi zahirnya untuk kaedah da'if bukan daripada Nabi SAW, jadi kita tinggal. Kalau boleh mengamalkan hadis da'if, ada syarat-syaratnya. Memang ada ulama letakkan syarat. Pertama, hadisnya tak boleh lemah sangat, syadidu da'af. Kalau lemah sangat, tak boleh pakai. Tapi masalah ni kita tak tahu hadis tu lemah sangat macam mana. Mengkotek lemah sangat tak? Musa lemah sangat tak? Mutah lemah sangat tak? Mu'alak lemah sangat tak? Itu pun kita tak tahu. Apa lagi kita nak cerita macam mana? Perawinya lemah macam mana? Pembohong lemah sangat ke? Jadi untuk orang awam sebenarnya tak boleh beramal dengan hadis da'if. Yang boleh beramal dengan hadis da'if agaknya adalah ulama. Yang kedua, hendaklah hadis tersebut menerangkan tentang satu ibadat yang ada asalnya dalam syariat. Contohnya kaitul masjid. Lepas tu ada hadis da'if, siapa yang solat kaitul masjid dapat pahala sebesar langit dan bumi. Contohnya lah. Kemudian hadisnya tak lemah sangat, boleh tak kita beramal dengan hadis da'if? Jawabnya boleh. Sebab ada hadis asal dia untuk solat kaitul masjid. Itu pun ada syarat lagi. Tak boleh etikadkan bahawa Nabi SAW sabda dengan demikian. Tak boleh percaya dengan hadis tersebut, tapi boleh beramal. Jadi dia ada banyak, dia punya apa masalah sebenarnya. Yang terbaik adalah kita tinggalkan ramalan hadis da'if. Yang kedua, bolehkah seorang anak membayarkan fidyah untuk kedua-dua orang tuanya yang tidak mampu membayarnya? Maknanya orang tua tak mampu puasa. Ini pun kita belum sampai. Orang tua tak mampu puasa, jadi dia kena qada lah. Tak mungkin dia kena qada. Jadi apa dia kena buat? Dia kena bayar fidyah. Fidyah pun tak mampu bayar kerana dia miskin. Jadi asalnya tak payah bayar fidyah pun, gugur lah semuanya sekali. Tapi kalau anak dia nak bayarkan fidyah untuk kedua orang tuanya, boleh. Tak ada masalah. Itu tak wajib tapi boleh. Kita punya permasalahan lebih daripada itu. Seorang yang ni seorang bapa yang sakit, lepas tu dia baik. Ini waktu sakit bulan puasa, dia tak puasa lah. Jadi bila dia sihat, dia tak qada puasa dia lagi. Tiba-tiba meninggal dunia. Jadi dia hutang apa? Hutang puasa ke hutang qada ke hutang fidyah? Hutang qada. Ha, ketika tu dia hutang qada. Bila dia meninggal dunia, dia boleh bayar? Tak boleh bayar. Puasa pun tak boleh. Anak dia boleh tak bayarkan puasa tu untuk bapa dia meninggal dunia? Kalau bayar, bayar apa? Patutnya bayar apa? Bayar puasa. Puasa ada hutang? Hutang puasa kena bayar puasa. Jadi itulah yang sebenarnya. Bila kita boleh apa ni, puasakan untuk orang lain. Tetapi kalau anak tak sanggup nak bayar hutang puasa bapaknya itu, dan bapaknya itu ada duit, maka boleh dikeluarkan duitnya untuk bayar fidyah. Ini permasalahan saya tengah cari dalilnya. Tapi kalau kita bentangkan, saya rasa ada. Ini ada fatwa Syekh bin Baz bin Allah Ta'ala. Dia ada berkaitan dengan apa ni, bab qada dan fidyah. Di pembahasan banyak, kita insyaAllah berhenti di sini dahulu. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.